warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا يقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya kepada kita sekalian di pagi hari ini. Kita bisa meninggalkan aktivitas kita, waktu istirahat mungkin kita tinggalkan, waktu bersama dengan keluarga atau mungkin kegiatan yang lainnya dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, menghadiri majlis ilmu, taman-taman surga yang para malaikat pun hadir di dalam majlis tersebut. Dan kita berharap kepada Allah azza wa jal akan memberikan kepada kita pahala yang besar, pengganti dari apa yang sudah kita tinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan semua yang kita tinggalkan. Ini adalah perdagangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kegiatan ini akan memberikan berkah kepada diri kita, kepada keluarga dan masyarakat kita, dari perkara-perkara yang bisa membawa kebaikan kepada kita sekalian. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Pembahasan kita insyaAllah di pagi ini yaitu tentang apa judulnya? Saya ingin hafal. Ayo yang hafal angkat tangan. Saya tidak bawa hadiah ini. Kalau saya kasih hadiah, ayo. Saya ingin hafal. Yang judulnya saya enggak hafal nanti gimana? Ayo angkat tangan. Panitia enggak boleh angkat tangan. Ah? Ada yang hafal judulnya? Ah? Apa? Meraih kemuliaan dan meraih kemuliaan terus di bulan Ramadan. Sudah? Meraih kemuliaan di bulan Ramadan tanpa bekal. Ya, ala kulli hal, berarti antum dari bekal datang kemarin nih. Judulnya enggak tahu nih. Ya, jadi insyaallah pembahasan kita adalah meraih kemuliaan ya di bulan Ramadan dan apa? Bekal ya, meraih kemuliaan dan bekal di bulan Ramadan. Jadi ada dua pembahasan yang kita bahas. Pertama tentang kemuliaan bulan Ramadan, secara khusus kemuliaan tentang puasa. Yang kedua yaitu bekal, ya, bekal yang paling utama adalah bekal ilmu. Ini akan kita sampaikan hukum-hukum yang kaitannya dengan puasa Ramadan. Kaum muslimin yang saya hormati, barakallahu fikum, puasa di dalam pengertiannya secara bahasa, dia artinya al-imsak, menahan. Jadi puasa artinya menahan. Orang yang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu disebutlah dia saum atau siam. Dia sedang puasa. Jelas ya? Nah, jadi bahasa Arab dari puasa adalah apa? Siam atau saum. Yang minimal atau sedikit. Apa bahasa Arabnya? Saum atau siam. Bisa dua-duanya. Nah, ini maknanya al-imsak. Jadi yang kita dengar itu biasa sebelum masuknya subuh biasa disebut orang apa? Imsak, menahan. Ini sebenarnya salah. Ini sebenarnya apa? Salah. Karena waktu itu belum waktunya menahan. Menahan itu kalau sudah ya masuk waktu subuh. Itu namanya menahan. Tapi kalau imsak masih bisa orang makan minum. Belum waktunya dia menahan. Ya. Jadi puasa artinya menahan. Oleh karena itu Maryam alaihissalam di dalam kisah disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Maryam ayat yang ke-26, Allah berfirman, inni nadartu lirrahmani sawma, dan saya bernadar kepada Ar-Rahman untuk berpuasa. Apa yang kita pahami? Apa yang dilakukan oleh Maryam? Tidak makan, tidak minum? Tidak. Maryam dia mengatakan saya berpuasa, artinya saya menahan diri untuk tidak bicara. Untuk tidak bicara. Jadi Maryam tidak mau bicara. Waktu itu lahir siapa? Isa alaihissalam. Lahir Isa, tidak ada bapaknya. Lahir Isa tidak ada bapaknya. Kira-kira ada komentar tidak dari masyarakat kalau misalnya ada seorang lahir tanpa bapak? Pasti ada komentar. Tidak masuk akal. Ada seorang anak lahir tidak ada bapak. Iya kan? Makanya seorang menikah kemudian punya anak. Kalau tidak menikah tidak punya anak. Ini masih jomblo ya, tidak mungkin punya anak kalau tidak menikah. Makanya segera menikah ya. Nah, jadi sekali lagi Maryam punya anak, tidak ada suaminya. Maka ini dibicarakan di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Dan kalau Maryam cerita orang tidak akan percaya. Oleh karena itu Maryam lebih pilih apa? Diam. Makanya dia mengatakan inni nadartu lirrahmani sawma. Saya bernadar untuk saum. Apa tadi saum? Puasa. Apa maksudnya puasa di sini? Menahan diri untuk tidak bicara. Jelas ya? Jadi makna secara bahasa. Adapun definisi menurut para ulama kita ya, dari definisi di dalam syariat Islam adalah al-insar. Menahan diri. Anil akli wasyurbi waljima. Menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan. Wal muftirat, dan semua pembatal puasa. Mitajri ila ghurubi syamsi. Mulai dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Ya, ma'aniyati ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, dengan niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita rinci ya. Puasa menurut syariat. Pertama di situ ada menahan. Menahan diri. Menahan diri dari apa? Makan, minum, berhubungan, dan semua yang membatalkan puasa. Itu ditahan, tidak dilakukan. Mulainya kapan? Mulai fajar subuh. Karena fajar ada dua. Ada fajar kadzib, yaitu fajar sebelum masuknya subuh sekitar 15 menit atau 20 menit. Yang kedua ada namanya fajar shadiq, fajar yang benar, yaitu fajar ketika masuknya waktu subuh. Makanya sholat subuh disebut sholat fajar. Jelas ya? Nah, seorang yang tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan dan melakukan semua yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar yang kedua. Disebut dengan fajar apa tadi? Fajar shadiq, fajar jujur, fajar yang benar, yaitu fajar ketika masuknya subuh sampai tenggelamnya matahari. Apanya matahari yang tenggelam? Cahayanya atau bundarannya? Bundarannya. Kalau bundarannya sudah tenggelam, sudah dianggap orang boleh berbuka dengan niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Puasa. Jadi kalau orang bisa menahan diri dari semua yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, niatnya karena ibadah, sah puasanya. Dapat pahala puasa? Belum tentu. Puasanya sah? Iya. Dapat pahala puasa? Belum tentu. Karena ada orang berpuasa, dia cuma dapat lapar dan haus. Jadi belum tentu dia dapat pahala puasa. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu definisi puasa. Saya bisa ulang. Apa definisi puasa? Ayo. Nah, silakan. Salam Ustaz insyaallah ya. Nah. Heeh. Menahan. Iya. Secara apa itu? Bahasa. Bahasa menahan. Kalau secara istilah? Menahan diri dari melakukan makan daging dan serta hubungan badan. Dan juga kesempatan-kesempatan yang lainnya, mulai dari terbitnya fajar subuh atau fajar sholih, juga terkena matahari. Ya, selesai sudah. Pembahasan kita satu selesai. Yang tidak tahu nanti tanya dia. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya lagi nanti saya suruh panitia sediakan hadiah ini ya, jadi kalau bisa jawab langsung dikasih hadiah ya, kalau tidak ada saya kasih hadiah naik haji bagi yang mampu. Ya insya Allah sudah ya, selesai satu. Sekarang kita masuk kepada keutamaan puasa. Keutamaan puasa, jadi ini keutamaan puasa mencakup puasa Ramadan atau bukan Ramadan ya. Yang pertama, puasa adalah ketaatan yang paling agung. Ini yang pertama, utamaannya. Kalau puasa kita dapat keutamaan yang paling agung, yang paling besar. Kalau puasa, besok hari apa? Senin, puasa kita besok. Karena besok masih masuk bulan Syaban. Bulan Syaban diperintahkan kita, disunnahkan kita banyak puasa. Nabi paling banyak puasanya di bulan Syaban selain Ramadan. Kalau Ramadan sempurna 30 hari, 29 hari puasa. Kalau di bulan Syaban lebih banyak puasanya daripada tidaknya. Kalau kita lebih banyak tidaknya daripada puasanya atau tidak ada puasanya sama sekali. Puasa di besok ya, insyaallah. Mudah-mudahan saya dapat pahala karena antum puasa. Insyaallah ya. Besok siap semua puasa besok. Insyaallah ya, puasa besok. Lo perlu buka puasa bersama di sini. Kalau tidak ada pulang nih. Sultan dari makanan. Baik, sudah ya. Jadi puasa itu ketaatan yang paling agung, paling besar. Tidak ada ketaatan yang paling besar dibanding puasa. Karena dengan puasa seseorang akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan pahala yang tidak bisa dihitung. Pahalanya banyak sekali, besar sekali. Rugi kalau tidak puasa, betul ini. Siapa tahu hari Selasa meninggal Miki? Siapa tahu? Jadi besok puasa, hari Selasa meninggal. InsyaAllah. Dapat pahala besar. Pahalanya tidak bisa dihitung. Ya, pahalanya tidak bisa dihitung. Dan puasa ini bisa mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. MasyaAllah ya. Saking besarnya ini keutamaan puasa. Puasa bisa menjauhkan seseorang dari api neraka. Ya, puasa juga menjadikan orang berhak untuk masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke dalam surga dan memasuki pintu yang dikhususkan untuk orang puasa. Saya sebutkan. Yang pertama, tentang keutamaan Ramadan atau keutamaan puasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Siapa yang meriwayatkan hadis? Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Ayo konsentrasi semua. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, qala Allahu azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzi bihi. Semua amalannya manusia untuk manusia kecuali puasa. Puasa itu milik saya dan saya yang akan membalas pahala puasa. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa puasa pahalanya sangat besar. Saya akan balas pahala puasa. Jadi kalau puasa ki Allah yang balas. Saking banyaknya ini pahala masya Allah. Maka saya bilang tadi, rugi kalau kita tidak puasa. Ada yang puasa bid kemarin 13, 14, 15 di bulan Syaban. Ya, hari Rabu, Kamis, Jumat kemarin ya. Masya Allah, luar biasa pahalanya. Selain bulan Syaban, ya, atau di bulan-bulan lainnya, ketika kita puasa bid, itu pahalanya sama dengan puasa satu tahun. 3 hari saja ini, sama dengan puasa satu tahun. Ini keutamaan-keutamaan yang harus kita pahami ini, supaya kita semangat berpuasa. Orang-orang dulu, Masya Allah, yang bikin hebat mereka, itu puasa. Ketika perang Badar, para sahabat puasa. Ketika perang Khandaq, menggali parit, mengelilingi Madinah. Digali parit, mengelilingi Madinah. Yang, udah tidak bisa lompat, besar ini parit. Mereka puasa. Coba ya, Masya Allah. Apalagi kalau sekedar bilang tukang kayu, tukang batu, kemudian mengatakan, Ustaz, gimana saya kerjaku tukang batu? Bisa aja saya tidak puasa Ramadan? Ini pertanyaan tidak perlu ditanyakan. Para sahabat dulu menggali parit, lebih berat itu. Di terik yang sangat panas. Ya, tapi mereka alhamdulillah puasa. Para sahabat dulu berperang di bulan Ramadan. Perang apa? Perang Badar. Mereka puasa. Masya Allah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu miliknya Allah dan Allah akan membalasnya. Wassaumu atau wassiyamu junnah. Puasa itu tameng. Tahu tidak tameng? Tameng itu sesuatu yang kita gunakan untuk menangkal serangan musuh. Jadi kalau kita puasa, kita sudah punya tameng. Yang serangan musuh, syaitan dan lain sebagainya, bisa kita tangkal. Jelas ini? Makanya jarang di bulan Ramadan banyak ada orang berkelahi, jarang. Ada tapi jarang. Ya, sekarang di luar Ramadan disenggol sedikit motornya berkelahi nih. Iya kan? Baru mau naik motor, kemudian ada motor di depannya terserempet sedikit, cuma platnya saja bengkok sedikit, mau bertengkar, berkelahi. Di bulan Ramadan itu biasanya tidak terjadi. Saling memaafkan. Itu di bulan Ramadan. Mencegah setan untuk mengganggu kita, menjadikan kita bermusuhan atau yang lainnya. Jadi puasa itu adalah tameng. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfudhu wa la yasqabu. Kalau kalian berada di hari di mana kalian puasa, jangan mengucapkan ucapan yang kotor, jangan pula kalian teriak-teriak. Wala yajhalu, jangan seperti orang-orang bodoh. Fa in syatamahu ahadun, kalau ada yang mencela kalian, aw qatalahu, atau ada orang yang memerangi dia, falyakul inni shaimun, katakan kepada dia saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian disebutkan wallazi nafsi Muhammadan biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangan dia, lahulufu famis shaim atyabu indallah. Bau mulutnya orang puasa itu lebih harum di sisi Allah. Ingat, di sisi Allah ya, di sisi Allah. Jangan di bulan Ramadan kita tidak menggosok gigi misalnya. Baru bangun mandi tidak gosok gigi. Apa? Baru bangun tidur ya, tidak gosok gigi. Kemudian mengatakan dalilnya ini. Orang puasa itu mulutnya harum. Tapi disebutkan di sini apa? Indallah, di sisi Allah. Jadi di dunia kita tetap gosok gigi. Boleh tidak gosok gigi? Hah? Gosok gigi batal tidak puasa? Hah? Ayo, gosok gigi batal atau tidak puasanya? Betul ini, sepakat? Sepakat? Ya, tidak batal puasa. Kalau pakai odol? Ya, ada khilaf. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan boleh. Yang benarnya boleh, silakan. Yang penting odolnya tidak ditelan. Sikat gigi misalnya, pas mau keluar, tidak ada yang keluar. Berarti dia telan. Itu tidak boleh. Itu batal puasanya, ya. Jelas. Kalau tidak ditelan, insya Allah boleh. Nah ini, jadi dia harum di sisi Allah. Yaumal kiamat, pada hari kiamat. Daripada min rihil misik, daripada bau parfum misik. Masya Allah, ya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Walisaim farhatan. Orang puasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Yafrahuhuma. Di mana dia bahagia dengan keduanya. Idza afthara farhun bifitrihi. Kalau dia berbuka, dia berbahagia dengan berbukanya dia. Coba lihat ya kalau orang berbuka. Ada yang sedih? Tidak ada, semua bahagia. Coba lihat, senyum. Tertawa, ya kan? Ada yang berdoa. Coba lihat kalau orang berbuka. Tidak ada yang aku begitu. Tidak ada. Semuanya senyum. Karena mau berbuka. Sambil lirik-lirik jam. 5 menit lagi. 2 menit lagi. Nah, gitu dia. Ya, semangat. Ini kebahagiaan pertama. Padahal ketika dia berbuka, dia cuma minum air. Atau dia cuma makan kurma. Sedikit. Masya Allah. Tapi kebahagiaan ternyata bisa didapatkan dengan satu gelas dan 3 butir korma. Orang sudah bahagia. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idza laqiya rabba faraha bi shaumihi. Kalau dia bertemu dengan Allah, maka dia juga akan bahagia dengan pertemuannya dengan Allah disebabkan karena dia puasa. Sekali lagi, saya ulangi terus ini, rugi kita kalau tidak puasa. Biasakan berpuasa. Ya, bagi yang tidak kuat puasa, dicoba berpuasa. Ini satu hadis menyebutkan banyak keutamaan. Yang pertama, apa? Apa yang pertama? Hah? Ayo. Pertama, pahala puasa akan dibalas langsung oleh Allah dari pahala yang kita tidak ketahui jumlahnya. Yang kedua, bahwa puasa itu adalah tameng. Yang ketiga, bahwa orang ketika puasa tidak boleh mengucapkan sembarang ucapan, dia jaga lisannya. Kemudian yang keempat, bahwa puasa itu ya akan mendatangkan bau yang harum bagi orang yang berpuasa dari mulutnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, puasa akan mendatangkan 2 kebahagiaan. Itu beberapa keutamaan dalam satu hadis ini. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Hudri, Rasulullah bersabda, "La yasumu 'abdun," tidaklah seorang hamba berpuasa, "yauman," di satu hari, "fi sabilillah," dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala atau di jalan Allah, "illa," kecuali, "ba'adallahu bidzalika al-yawm," Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia pada hari itu, "wajhahu," wajahnya, "anin nar," dari api neraka, "sab'ina kharifa," sepanjang perjalanan 70 tahun. Dijauhkan dia dari api neraka, wajahnya dijauhkan dari api neraka. Bagaimana nih kakinya? Bagaimana badannya? Sama. Kalau wajahnya dijauhkan, berarti semua badannya pun dijauhkan dari api neraka. Jelas ya? Dijauhkan dari. Berapa lamanya perjalanan? 70 tahun. Jadi jauhnya jaraknya itu pakai tahun. Jadi kalau orang berjalan selama 70 tahun baru sampai ke jarak itu. Masya Allah. Gara-gara apa ini? Gara-gara puasa. Kita sekarang ini jarang berpuasa. Jarang sekali. Ya, betul ini. Padahal kita mampu. Tapi kita jarang puasa. Padahal di dalam puasa, Masya Allah, keutamanya sangat besar sekali. Sangat besar. Bahkan, puasa akan menjadikan orang yang melakukannya mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di sorga ada pintu. Pintu ini disebut ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang berpuasa akan masuk ke pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada orang yang masuk selain orang puasa. Masya Allah. Tidak ada orang masuk kecuali orang puasa. Nah, kemudian dikatakan kepada dia, "Aina as-shaimun?" Mana orang-orang puasa? Dicari. Kaum muslimin wal muslimat. Ini kita mau masuk surga setengah mati. Ya, sampai ketika Allah menciptakan surga, kata malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, "Ya Jibril, idhab wangdur." Wahai Jibril, kamu pergi ke surga yang sudah saya ciptakan. Coba kamu lihat. Setelah dilihat, Jibril kembali. Lalu kemudian Jibril mengatakan, "Ya Allah, saya yakin tidak ada orang yang mendengar tentang nikmatnya sorga kecuali dia pasti akan masuk ke dalam sorga." Paham sudah? Setelah itu Allah memberikan di pinggir-pinggirnya sorga sesuatu yang manusia tidak suka. Kemudian memerintahkan Jibril, "Jibril, coba kamu lihat lagi itu sorga." Dilihat oleh Jibril kembali kepada Allah, "Ya Allah, saya khawatir tidak akan ada satupun manusia bisa masuk ke dalam sorga." Berat ya. Tapi ternyata Masya Allah, orang puasa, surga yang cari. Aina as-shaimun? Mana itu orang-orang puasa? Dicari dia. Untuk apa dicari? Disiksa? Bukan. Untuk dimasukkan ke dalam surga. Dicari, Ki. Tapi syaratnya apa? Hah? Puasa. Ditanya, mana orang-orang puasa? Artinya, ketika dia hidup, dia banyak puasa. Bukan cuma puasa Ramadan. Dicari dia. Mana orang-orang puasa? Setelah dicari didapatkan orang puasa, fayakumun, berdirilah orang-orang puasa yang dicari tadi. Kemudian disebutkan, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Lalu dia masuk ke dalamnya, tidak ada lagi orang yang masuk selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau mereka semua sudah masuk, maka pintu surga Ar-Rayyan tadi ditutup. La falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Ini keutamaan dari puasa. Masya Allah. Ya, terkhusus puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sudah, saya kalau sebutkan keutamaan puasa banyak sekali sudah. Ya, banyak sekali. Ya. Kemudian di antara lagi di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrur Ramadan." Kalau masuk bulan Ramadan, "Futihat abwaabus sama." Ditutup pintu langit. Apa? Dibuka pintu langit. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, "Futihat abwaabul jannah," dibuka pintu surga. "Wa ghulliqat abwaabu jahannam," ditutup pintu neraka. Dalam riwayat yang lain, "Ghulliqat abwaabun niran," ditutup pintu neraka. "Wa sulsilatish syayatin," dan syaitan-syaitan akan diikat. Keutamaan bukan ini? Keutamaan. Jadi orang ketika masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu langit, akan dibuka pintu surga, dibuka. Bahkan disebutkan ada malaikat yang mengatakan, "Wahai orang-orang yang ingin berbuat baik, ayo segeralah berbuat baik. Wahai orang-orang yang ingin berbuat jahat, tahan, jangan kamu melakukan kejahatan." Ada malaikat yang teriak-teriak seperti itu di bulan Ramadan. Jadi masya Allah, kebaikan di bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat syaitan. Kira-kira kalau diikat syaitan masih ada orang berbuat jahat? Masih ada atau tidak? Masih ada. Kenapa bisa? Hah? Ayo, apa jawabannya? Kenapa bisa? Syaitan sudah diikat, orang masih bisa berbuat jahat. Masya Allah. Keluar dari masjid hilang sendal. Iya kan? Masya Allah. Kenapa bisa? Sudah berkarat. Hah? Kebiasaannya. Kebiasaan siapa itu? Ayo, apa lagi? Ya, karena yang menyuruh kita berbuat jahat bukan cuma syaitan. Jangan syaitan kasihan dituduh terus. Sudah diikat syaitan, masih saja berbuat jahat. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan orang berbuat kejelekan. Nafsunya tidak diikat. Oleh karena itu ketika Ramadan puasa, diperbaiki dia punya niat. Kalau tidak, maka nafsunya masih ada. Ini yang menyuruh dia berbuat jahat. Jadi nanti kalau ada orang tanya, itu syaitan diikat. Kenapa masih ada orang berbuat jahat? Jawabannya, karena, ya, apa? Nafsu. Hawa nafsu yang memerintahkan. Yang kedua, karena diam setannya. Ya, setan manusia tidak diikat. Diam setannya, dia yang aja orang tidak puasa. Ya. Jamaah kaum muslimin, saya hormati dan saya muliakan, barakallahu fikum. Nah, itulah keutamaan Ramadan. Keutamaan Ramadan. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, ini banyak sekali ya tentang keutamaan itu. Nanti kita lebih fokus kepada apa? Hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Satu lagi saya sebutkan, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "As-salawatul khams." Salat lima waktu. Wal jum'ah ilal jum'ah. Dari satu jum'at ke jum'at berikutnya. Wa ramadhan ila ramadhan. Dari satu ramadhan ke ramadhan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna. Ini akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Idza tunibatil kaba'ir. Dengan syarat dia meninggalkan dosa besar. Artinya dosa kecil dihapuskan. Misalnya, Ini bulan Ramadan. Masuk lagi Ramadan berikutnya, maka dosa di antara dua Ramadan ini akan dihapus. Dosa apa ini? Dosa kecil. Kalau dosa besar, dia bertobat. Dengan syarat disebutkan kalau dia meninggalkan dosa besar. Maksudnya dosa besar harus apa? Dosa apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai insyaallah. Selesai ya tentang apa? Keutamaan. Insyaallah kita enggak terlalu bahas keutamaan, banyak sekali udah. Ini saya sudah setengah mati kita hafal ya. Ya, sudah setengah mati. Banyak sekali keutamaan puasa, keutamaan Ramadan. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, puasa itu disebutkan oleh para ulama itu ada tiga. Ada tiga. Atau secara umum dulu ya, secara umum ada dua dulu secara umum. Yang pertama, puasa wajib. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa wajib dan puasa sunnah. Apa? Puasa wajib itu, ini yang dibagi menjadi tiga. Puasa wajib dibagi menjadi tiga. Pertama, ada puasa wajib yang menjadi wajib karena waktunya. Puasa apa kira-kira ini? Dia menjadi wajib karena waktunya. Puasa Ramadan. Ini yang pertama. Puasa Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, ada puasa yang menjadi wajib karena adanya alasan. Karena adanya alasan. Puasa apa? Adanya alasan atau adanya sesuatu yang menyebabkan dia jadi wajib. Puasa kafarah. Qadha nanti masuk di Ramadan dia. Puasa kafarah. Tahu puasa kafarah? Hah? Ya, ada beberapa puasa kafarah. Di antaranya di bulan Ramadan, orang yang berhubungan di siang Ramadan, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mampu. Kalau mampu. 1 bulan saya tidak mampu. Mana 2 bulan ya. Nah, jadi kalau dia tidak mampu, baru memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ini wajib ini hukumnya. Kalau dia tidak mampu, baru tidak wajib. Berpindah ke kafarah berikutnya. Nah, yang ketiga adalah puasa yang menjadi wajib karena orang itu yang mewajibkan untuk dirinya sendiri. Puasa apa? Puasa nadar. Puasa nadar hukumnya juga wajib. Inilah puasa yang wajib. Namun insyaallah kita akan fokus kepada satu pembahasan, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ini hukumnya wajib. Nah, jamaah kaum muslimin, puasa Ramadan wajib bagi siapa? Wajib bagi orang yang memenuhi 4 syarat. Yang pertama, muslim. Yang non muslim kalau dia puasa tidak sah puasanya. Jelas ya? Jadi yang pertama muslim, non muslim tidak sah puasanya. Lain asyrakta la yahbatun amaluk. Kalau kamu menduakan Allah, mensyirikkan Allah, terhapus seluruh amalan kamu. Jadi kalau dia puasa melakukan kebaikan, batal semuanya. Yang pertama. Yang kedua, balik. Tahu balik? Balik itu apa? Dewasa. Kalau laki-laki apa tandanya kalau dia sudah dewasa? Hah? Mimpi. Berarti sudah mimpi semua ya? Alhamdulillah. Mimpi. Ya? Yang kedua apa? Hah? Yang kedua, ada sebagian ulama sebutkan kalau sudah umurnya 15 tahun. Misalnya dia belum bermimpi. 15 tahun itu sudah dianggap balik dia. Sudah dianggap apa? Balik. Nah, kalau bagi perempuan, ketika dia haid, mimpi atau dia haid. Jadi kalau ada wanita umur 9 tahun dia sudah haid, maka dia sudah balik. Maka dia sudah apa? Sudah balik. Nah itu, yang keberapa tadi? Muslim, kemudian balik. Yang ketiga, berakal isyaratnya. Jadi kalau misalnya orang yang belum balik, ini puasanya belum dianggap sebagai puasa. Tapi latihan boleh. Tapi belum dianggap sebagai puasa. Boleh tidak melatih anak-anak puasa? Hah? Boleh. Tapi sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Apa alasannya tidak boleh? Karena katanya anak-anak ketika berpuasa, padahal belum waktunya dia puasa, sama saja katanya kita ajari dia dengan sesuatu yang bukan kewajiban dia. Dan ini akan melatih dia untuk bersifat munafik katanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini lemah pendapat ini. Yang paling kuatnya boleh. Yang paling kuatnya apa? Boleh. Dan ini dikiaskan dengan sholat. Dikiaskan dengan apa? Sholat. Kalau anakmu umur 7 tahun, perintahkan dia sholat. Kalau umur 10 tahun dan dia belum sholat, maka pukullah dia. Pukullah dia. Dan disebutkan oleh para ulama, bahwa ini menunjukkan bahwa seorang boleh dilatih ketika masih umur tamyiz, umur 7 tahun misalnya. Boleh dilatih untuk sholat. Demikian pula dia boleh dilatih untuk mengerjakan puasa. Untuk mengerjakan puasa. Ya, ketika balik. Kemudian berakal. Yang tidak berakal tidak wajib puasa. Seperti orang gila. Jangan paksa orang gila puasa. Misalnya orang gila ya, dipaksa puasa. Ini salah. Karena orang gila tidak wajib puasa. Kalau misalnya orang gila tidak puasa, dosa atau tidak? Tidak dosa. Karena diangkat kewajiban dari tiga golongan. Salah satunya adalah orang gila. Al-Majnun hatta yafiqah. Orang yang gila sampai dia sadar. Kalau dia masih gila, tetap boleh tidak puasa. Jadi yang tidak puasa apa namanya? Oh, bukan saya yang bilang itu. Kita yang bilang itu ya. Ya. Jadi orang gila boleh tidak puasa. Dan tidak boleh dipaksa orang gila kemudian dipaksa puasa. Nanti kita yang gila. Ya. Orang gila silakan. Kemudian yang selanjutnya, masuk dalam golongan orang yang gila, yang hilang akalnya adalah orang pingsan. Pingsan juga hilang akalnya. Maka boleh juga dia tidak apa? Tidak puasa. Jelas ini? Nah, kemudian selanjutnya, yaitu orang yang mampu. Jadi muslim, balig, berakal, mampu. Mampu. Kalau tidak mampu, boleh tidak puasa. Hukumnya tidak wajib. Kalau dia tidak mampu, boleh tidak puasa. Siapa yang tidak mampu? Pertama, orang-orang tua. Orang-orang tua ini tidak mampu puasa, maka boleh dia tidak puasa. Walalladzina yutikuna fityatu ta'amu miskin. Dan orang-orang yang apa namanya tidak mampu untuk puasa, maka boleh dia tidak puasa dan dia memberikan makan kepada seorang fakir miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Disebut dengan apa? Fidyah. Disebut dengan fidyah. Jelas ya? Ini orang tua. Yang kedua, dari orang yang tidak mampu adalah orang yang sakit. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan, boleh tidak puasa dan diganti puasanya di hari yang lain. Jadi orang sakit boleh tidak puasa. Ya kan? Jadi orang tidak puasa ya mungkin karena sakit. Boleh. Tapi ingat, sakit itu ada tiga. Sakit itu ada berapa? Tiga. Ya, sakit yang, ini sakit yang diharapkan sembuhnya nih, yang terbagi tiga ini. Sakit yang ketika dia puasa, tidak berpengaruh kepada kesehatannya dan tubuhnya. Maka sakit ini tetap mewajibkan orang tersebut puasa. Contohnya sakit apa? Sakit mata. Lihat orang sakit mata ya. Orang sakit mata boleh tidak puasa? Tidak boleh, karena penyakitnya tidak ada hubungannya dengan perut. Sakit bisul. Misalnya ada orang sakit bisul, tidak puasa. Mas, kenapa tidak puasa? Ah, sakit bisul. Kok kenapa bisa? Pemangkana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, boleh tidak puasa. Saya bisul, saya boleh tidak puasa. Salah atau betul ini? Salah. Gak boleh ya, apalagi kalau bilang sakit hati. Ais, lagi tidak boleh lagi. Dia tetap harus puasa. Jelas ini ya. Yang kedua, sakit yang kalau dia puasa, menyebabkan penyakitnya tambah parah, atau menyebabkan sembuhnya tambah lambat. Apa hukum puasanya? Ayo, boleh tidak dia puasa? Ayo, boleh tidak dia puasa? Ini ilmu loh ya, penting. Jangan sampai antum yang alami ini. Puasanya sah, tapi hukumnya makruh. Jadi kalau misalnya orang sakit, lalu dia puasa, dia berat dia rasakan, sembuhnya tambah lambat, bahkan mungkin penyakitnya tambah parah, apa hukum puasanya? Makruh. Hukum puasanya makruh, tidak boleh. Tapi kalau dia puasa, sah atau tidak puasanya? Sah. Yang ketiga, orang yang sedang sakit, lalu dia puasa, ya, Kemudian apa tadi? Kemudian puasanya tadi membawa kepada kematian. Maka hukum puasanya haram. Hukum puasanya apa? Haram. Ya? Baik. Jadi itu secara garis besar orang-orang yang sakit yang bisa diharapkan sembuhnya. Adapun orang-orang yang sakit yang penyakitnya tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka dia disamakan dengan orang tua, yaitu apa? Tidak puasa, membayar fidyah atau mengkodok. Bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Ini hukum-hukum penting yang harus di apa namanya? yang harus dipahami. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, ya itu kewajiban puasa. Itu kewajiban puasa. Baik, demikian pula orang yang safar, maka boleh dia tidak puasa. Orang yang safar melakukan perjalanan, boleh dia tidak puasa. Ya, insyaallah nanti akan ada pembahasannya secara khusus. Nah, sekarang bagaimana menentukan masuknya Ramadan? Ini ilmu. Ada dua cara yang digunakan oleh orang di dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan. Ini jadi masalah yang terus-menerus terjadi di negeri kita ini. Ketika mau masuk bulan Ramadan, orang bingung mana mau diikuti. Kadang sampai 3 kali, 4 kali. Bapaknya beda. Hari Senin dia sudah puasa nih. Ibunya hari Selasa nih. Anaknya hari Rabu. Bingung. Ini cuma di Indonesia loh ya, cuma di Indonesia. Di negara lain tidak ada. Sama semua puasanya. Ya? Nah, kenapa? Karena sebagian orang puasa itu, atau orang yang masuk bulan Ramadan, ada yang menggunakan ukuran ru'yatul hilal, dan ada yang dengan apa? Dengan hisab. Ini jadi polemik sampai sekarang. Ini jadi polemik sampai sekarang. Ya. Jadi, di bulan Syaban, kita kaum muslimin disunahkan untuk menunggu hadirnya masuknya Ramadan. Yaitu kita melakukan ru'yatul hilal. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi secara umum ada tiga cara yang kadang dilakukan orang. Pertama, ru'yatul hilal. Melihat hilal. Kalau dilihat hilal masuk Ramadan. Yang kedua dengan ikmalus Sya'ban, menyempurnakan bulan Sya'ban. Kalau hilal tidak dilihat, bulan Sya'ban digenapkan menjadi berapa? 30 hari. Yang ketiga dengan hisab. Nah, apa itu hisab? Hisab, kalau ru'yatul hilal jelas ya, melihat hilal. Jadi ada bulan sabit yang kecil, yang pertama muncul itu. Kalau sudah muncul, hilang lagi. Besok malamnya baru muncul lagi. Itu bulan sabit, kecil ya. Nah, itu kalau dilihat, orang dianggap sudah masuk bulan berikutnya. Termasuk bulan Ramadan. Kalau itu dilihat, berarti sudah masuk Ramadan. Itu ru'yatul hilal. Insya Allah gampang. Ya. Nah, kemudian ada namanya hisab. Hisab ini artinya, seorang menentukan masuknya awal bulan dengan perhitungan matematika atau perhitungan astronomi. Atau perhitungan astronomi. Dia menentukan kedudukan bulan. Jadi, satu tahun yang akan datang sudah ditahu tanggal berapa masuknya Ramadan. Itu pakai apa? Hisab. Namun kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW, maka Nabi SAW tidak pernah menggunakan hisab. Tidak pernah menggunakan hisab. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat hilal, puasalah kalian. Jadi puasa karena lihat apa? Hilal. "Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Kalau kamu melihat hilal, beridul fitrilah kalian. "Fa in ghumma 'alaikum faqdirulah." Tapi kalau mendung tidak bisa terlihat, apa? Perkirakan. Nah, kalimat perkirakan, sebagian orang mengatakan perkirakan maksudnya menggunakan ilmu hisab. Tapi ini keliru. Karena ada hadis yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Muslim, ya, disebutkan, "Fa in ughniya 'alaikum faqdiru lahu thalathin. Kalau mendung tidak bisa terlihat hilal, maka perkirakan menjadi 30 hari. Itu maksudnya perkirakan. Ya, bahkan dalam hadisnya Imam Bukhari dengan jelas disebutkan fa'akmilu iddat as-sya'ban thalathin atau fa'akmilu iddat thalathin. Sempurnakan bilangan menjadi 30. Dalam hadis yang lainnya fa'akmilu iddat as-sya'ban thalathin. Sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Ini hadis harus digabung semua ini. Nah, kalau sudah digabung sudah jelas bahwa kalau bulan tidak terlihat, kita diperintahkan untuk apa tadi? Memperkirakan. Dan cara memperkirakannya bagaimana? Menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Jelas. Ini yang Nabi SAW lakukan. Sekarang ada apa? Hisab. Terserah kita mau pilih yang mana. Yang jelas itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan itu pasti yang terbaik. Yaitu apa? Ru'yatul hilal. Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya saya mengajak untuk berlebaran dan berpuasa bersama pemerintah. Siap ya, insyaallah ya. Supaya tidak kacau. Satu keluarga puasanya sama semua. Ya kan? Satu keluarga sama semua. Nah, di zaman Nabi juga seperti itu. Disebutkan dalam hadis tara'an nas al-hilal. Kata Abdullah bin Umar, manusia waktu di zaman Nabi melihat hilal, saling melihat hilal, memandang-mandang untuk mencari hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Lalu saya melihatnya. Dan saya kabarkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya lihat hilal. Ya, fa sama, maka Nabi pun berpuasa. Fa amara an-nasa bi siyamihi, dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Berapa orang yang lihat? Berapa orang yang lihat? Satu orang. Jadi kalau satu orang sudah lihat, bisa dijadikan dasar untuk apa? Masuk bulan Ramadan. Siapa yang menentukan? Pemerintah. Jadi kalau misalnya ada orang lihat hilal, lalu kemudian dia lapor kepada pemerintah, pemerintah tidak percaya, mungkin muka-mukanya kurang bisa dipercaya, ya. Nah, pemerintah tidak percaya, apa yang dilakukan? Pertama, tidak boleh dia sebarkan apa yang dia lihat. Yang kedua, dia bisa memilih apakah hari itu dia puasa atau tidak. Jelas ya? Dia puasa atau tidak. Kalau dia tidak puasa, dia tidak berdosa. Karena pemerintah belum puasa. Kaum muslimin semuanya belum puasa. Tapi dia juga boleh puasa sendiriannya. Tapi tidak disebarkan kepada siapa? Orang lain. Karena ini bikin kacau. Jadi yang menentukan masuknya tanggal 1 di setiap bulan adalah siapa? Pemerintah. Ini tugas pemerintah. Kalau semua kelompok masyarakat boleh menentukan satu Ramadan atau satu Syawal, ini kacau nanti. Dan ternyata di Indonesia begitu. Ada sudah duluan, ada kemudian di belakangnya lagi. 4 kali loh ya, 4 kali. Ya, kalau di Goa sana itu ada kelompok juga sendiri juga. Dia lihat naik turunnya pasang surut air laut. Ya, itu untuk menentukan masuknya Ramadan. Di Sumatera sana ada juga, lain juga dia. Jadi 4 kali kita masuk. Kacau tidak ini? Kacau. Jadi kalau mau tidak kacau, sudah ikut pemerintah. Ustaz, nanti kalau pemerintahnya salah, ya sudah, dia tidak usah. Kita tidak, insya Allah. Ya, karena dia urusan apa? Pemerintah. Urusan pemerintah. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, ada seorang badui datang kepada Nabi. Orang badui ini orang gunung, datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ini ra'aitul hilal, ya Rasulullah, saya melihat hilal. Tapi ini orang badui ini. Orang badui boleh jadi Islam, boleh jadi bukan Islam. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, saya lihat hilal, maka Nabi tidak langsung percaya. Nabi tanya dulu, atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah? Qala na'am. Dia mengatakan, iya, saya bersaksi tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Dia mengatakan, na'am, ya, Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, fa'adzin finnasi ya Bilal, wahai Bilal, umumkan kepada manusia, ayyasumu wadan, untuk puasa besoknya. Jadi, harus seorang muslim saksinya. Yang kedua, cukup satu orang. Tapi khusus untuk bulan Syawal, maka para ulama menyebutkan yang paling kuatnya, harus ada 2 orang yang lihat hilal. khusus untuk apa? Bulan Syawal. Masuknya bulan Syawal atau masuknya Idul Fitri. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tarau annasu al-hilal. Ini sudah tadi. Ah ini. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syahida syahidan." Apabila ada dua orang saksi ya melihat bulan, maka fasumu wa afthiru, maka hendaklah kalian berpuasa dan hendaklah kalian beridul fitri, hendaklah kalian berpuasa dan hendaklah kalian beridul fitri. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain, sumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi, hendaklah kalian berpuasa karena melihat hilal, dan hendaklah kalian beridul fitri karena melihat hilal, wansuku laha, dan hendaklah kalian memotong sesembelihan karena melihat hilal. Fa in gumma alaikum faqmilu salatin. Kalau misalnya kalian tidak bisa melihat hilal, sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30. Fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Kalau ada dua orang saksi melihat hilal, maka berpuasalah dan beridul fitrilah. Hadis ini berlaku untuk Ramadan dan berlaku untuk Syawal. Tapi untuk Ramadan ada hadis yang mengkhususkan ketika Abdullah bin Umar melihat seorang diri hilal dan Nabi berpuasa. Ini menunjukkan untuk Ramadan boleh satu orang saksi. Jelas ini? Demikian pula tadi kisah orang Badui, satu orang lapor kepada Nabi bahwa dia lihat hilal, maka langsung puasa, satu orang. Tapi untuk Idul Fitri tidak ada pengkhususan, maka dia kembali kepada hadis yang umum yang kita sebutkan tadi. Kalau ada dua orang saksi melihat hilal, maka hendaklah puasa atau beridul fitri. Maka Idul Fitri harus menggunakan berapa saksi? Dua orang saksi. Ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Ya, ini ada satu jam lagi ya, mudah-mudahan bisa selesai ini pembahasan kita. Baik, selanjutnya saya pilih-pilih ini ya, enggak semuanya. Syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa. Syarat yang pertama adalah seseorang bersih dari haid dan nifas. Ini bagi wanita. Syarat. Syarat artinya sebelum berpuasa, sebelum masuk, masih di luar ibadah. Ya. Dia suci dari haid dan nifas. Wanita haid dan nifas tidak boleh puasa. Kalau dia puasa hukumnya apa? Kalau wanita haid nifas kemudian dia puasa, apa hukumnya? Haram hukumnya. Tidak boleh dia puasa. Yang kedua adalah berniat. Ini syaratnya. Orang ada niat untuk puasa Ramadan, maka niatnya di malam hari. Niatnya di malam hari. Kalau dia niat di siang hari, puasanya tidak sah. Dia harus niatnya di mana? Di malam hari. Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyit siyam fala siyama lahu." Siapa yang malam harinya tidak ada niat puasa, maka tidak ada puasa bagi dia. Tidak ada puasa bagi dia. Jadi malamnya harus sudah niat. Sebelum apa? Malam yubayyiti siyam qabla al-fajr, sebelum datangnya waktu subuh, dia harus ada niat. Jadi kalau misalnya begini ya, ada orang puasa Ramadan, lalu kemudian dia mengatakan, "Saya tidak mau puasa besok." Lalu betul, pagi harinya dia tidak berniat. Kemudian jam 10, dia buka makanan, mau makan, tidak ada makanan. Dia bilang, "Biar mideh puasa mi saja." Ada niatnya puasa. Sah atau tidak? Hah? Sah atau tidak? Tidak sah kalau puasa Ramadan. Tidak sah kalau puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah, boleh. Puasa sunnah. Pernah Nabi datang kepada Aisyah. Nabi tanya kepada Aisyah, "Hal indakum syai', Aisyah, ada makanan atau tidak?" Kata Aisyah, "La, tidak ada ya Rasulullah." Jadi makanan tidak? Tidak ada. Kata Nabi SAW, "Ya, idzan inni shaimun." Kalau begitu saya puasa saja. Kalau begitu saya puasa saja. Jadi menunjukkan bahwasanya puasa sunnah boleh niatnya di siang hari. Jadi Nabi belum ada niat mau puasa. Ketika tanya makanan tidak ada, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan inni shaimun," kalau gitu saya puasa. Nah, di riwayat yang lain disebutkan Aisyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini ada makanan diberikan kita hadiah. kita dikasih hadiah makanan, maka kata Rasulullah, makanannya namanya hais, makanan enak ya. Maka Rasulullah mengatakan, mana Aisyah makanannya, ayo kita makan sama-sama. Padahal tadi saya sudah niat puasa, tapi karena ada makanan dibatalkan puasanya. Jadi ini bolehnya membatalkan puasa. Puasa apa ini? Puasa sunnah. Jelas ya? Jadi puasa sunnah pertama boleh diniatkan ketika pagi hari. Satu. Yang kedua, bolehnya dibatalkan. Kalau kita puasa sunnah kemudian ada panggilan akikah, kita batalkan atau tidak? Ya urusan masing-masing, terserah lah. Kalau begitu enggak usah tanya ustaz ya, terserah kita. Langsung mau puasa, mau lanjut atau mau dibatalkan, terserah. Dilihat maslahat. Nah, sekarang kita lihat. Nabi ketika ditawari oleh Aisyah makanan, Nabi khawatir, wallahu alam ya, Nabi khawatir mengecewakan Aisyah. Coba. Khawatir Nabi mengecewakan istrinya. Bayangkan. Ya, karena wanita kan apa? Perasaannya itu lemah gitu. Makhluk halus. Iya kan? Halus perasaannya. Iya, perempuan itu halus perasaannya. Sedikit disinggung, saya mau cari yang kedua. Wah, sudah marah-marah nih. Iya kan? Itu perempuan biasa. Nah. Jelas ya? Nah. Jadi perempuan itu seperti itu. Jadi ketika Aisyah menawari makanan kepada Nabi, Nabi khawatir nanti dia tersinggung. Padahal dia puasa. Maka menghindari tersinggungnya istri, itu jauh lebih diutamakan daripada puasa yang hukumnya sunnah tadi. Nabi batalkan puasanya, perhatikan istrinya. Ini Nabi perhatiannya sama istri, masya Allah. Dia khawatir mengecewakan istrinya. Kalau kita terlalu sering mengecewakan istri ya, tahu-tahu sudah ada yang kedua. Boleh sih, boleh. Cuma maksudnya istri kasihan, kecewa dia. Ya diskusi dulu lah, ya gimana, gimana gitu ya. Baik, jelas ya. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, di sini ada pelajaran penting bahwa sebuah konflik di dalam keluarga sebenarnya itu kita yang bikin. Maksudnya gini, Nabi ketika ada sebuah peristiwa yang bisa menimbulkan konflik di dalam keluarga, dia bisa olah sesuatu yang menjadi konflik ini menjadi sesuatu yang penuh romantis. Ketika Nabi bertanya, Aisyah ada makanan tidak? Aisyah bilang tidak ada. Kalau kita kira-kira bagaimana? Kalau kita tanya istri ada makanan atau tidak, istri bilang tidak ada makanan. Terjadi pertengkaran. Iya kan? Kamu tim istri macam apa? Ya? Dari pagi, dari siang, makanan tidak ada. Ini sudah sore, makanan belum ada. Istri yang bilang dalam hati, bagaimana mau ada makanan? Kok tidak kasih saya uang belanja? Kok kasih semua sama istri kedua? Ya. Paham ya? Jadi Nabi ini kan apa namanya masa konflik ini, tapi Nabi masya Allah, Nabi perhatikan sesuatu yang bisa menimbulkan konflik, dia jaga supaya tidak timbul konflik, malah menimbulkan keharmonisan. Nabi bisa beribadah di masa konflik seperti itu. Nabi mengatakan kalau begitu saya puasa, masya Allah. Indah ya. Nanti kalau suami tanya sama istrinya ada makanan tidak, istrinya bilang tidak ada, ya bilang saja suaminya kalau begitu saya puasa saja. Iya kan? Masya Allah. Kok bagus itu. Nah, kemudian yang kedua, Nabi selalu memperhatikan kebutuhan istrinya dan selalu berusaha supaya istrinya tidak kecewa. Itulah suami idaman. Kalau mau jadi suami idaman seperti Rasulullah seperti itu. Kalau sudah janji sama istri, sebentar insya Allah saya pulang jam 5. Diusahakan jam 5 betul pulang. Jangan bilang jam 5 pulang, ternyata pada Isya baru pulang. Ya? Ini mengecewakan istri. Atau misalnya kalau terlambat disampaikan kepada istri, maaf sayang saya terlambat. Wah, dia saya panggil sayang sama istri tidak ini? Tidak pernah? Aduh, gimana ceritanya ini? Ya sekalian romantis sama istri ya. Inilah Nabi SAW. Nabi SAW sangat romantis kepada istrinya. Mudah-mudahan antum semua bisa ya insyaallah. Masa orang tidak belajar bisa romantis, kita tidak bisa? Ya, kita belajar. Kita belajar agama, kita belajar bimbingan Nabi. Bimbingan Nabi bukan cuma membimbing dalam masalah puasa saja, tapi juga dalam masalah keluarga, supaya keluarga kita langgeng, lama, ya, tidak kawin cerai, ya, masya Allah. Nah, kemudian kita tinggalkan masalah perkawinan, karena ini masalah puasa yang kita bahas, ya. Nah, itu masalah niat tadi. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya simpulkan, kalau orang berniat puasa Ramadan, kapan terakhir dia harus berniat? Hah? Kapan terakhir dia harus berniat? Sebelum subuh. Boleh sebelum subuh. Nah, kalau puasa sunnah, Ya, apakah wajib dia berniat sebelum subuh? Tidak, dia boleh berniat ketika di siang hari. Nah, sekarang niatnya apakah dilakukan setiap malam atau langsung 30 hari? Yang paling kuatnya dilakukan setiap malam. Artinya, setiap malam dia mengatakan dalam hati, besok insya Allah saya puasa, besok insya Allah saya sahur, dan seterusnya. Jelas ya, itu sebagai bentuk dia berniat. Boleh enggak 30 hari? Boleh. Kalau dia mau niatkan, saya 30 hari ini akan puasa. Ya, tapi yang paling bagusnya adalah apa? Hah? Yang paling bagusnya adalah setiap malam. Dan niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau meniatkan di dalam hati. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan sunnah-sunnah dan adab berpuasa. Catat ya, sunnah pertama. Ini hukumnya sunnah. Kalau misalnya ada orang tidak melakukan perkara-perkara ini, ya, maka puasanya tetap sah karena hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ya. Yang pertama adalah makan sahur. Sering ada orang tanya sama saya. Saya juga heran, ini ikhwan kadang atau akhwat kadang tanya sama saya, Ustaz, kalau misalnya kita kesiangan bangun lalu tidak sempat makan sahur, apakah puasa kita sah? Apa jawabannya? Sah atau tidak? Sah. Ini enggak perlu ditanyakan. Karena sahur itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah yang bermakna apabila dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak mengapa. Tidak mendapat dosa. Jelas ya, itu namanya sunnah. Jadi yang pertama makan sahur. Makan sahur ini disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di dalam sahur itu ada berkah. Ada berkah. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Tasahharu, hendaklah kalian makan sahur, fa inna fis sahuri barakah." Karena dalam makan sahur itu ada berkah. Tahu artinya berkah? Tahu tidak artinya berkah? Berkah itu maknanya az-ziyada wan nama, sesuatu yang sedikit kemudian tumbuh kemudian berkembang menjadi besar, menjadi banyak. Ini namanya berkah. Bisa juga maknanya sesuatu yang kecil kemudian tumbuh menjadi besar. Ini namanya berkah. Jelas, kelihatannya sedikit tapi cukup, itu namanya berkah. Gajinya sebulan cuma 10 juta. Tapi cukup untuk membiayai 4 orang istri. Iya, 4 orang istri butuh uang banyak ya. Kayaknya jangan berani-berani ya. Nah, kecuali yang mampu silahkan. Jadi misalnya ya 10 juta memenuhi 4 orang istri, ternyata cukup, Masya Allah. Ada orang gajinya 20 juta untuk memenuhi seorang istri, tidak cukup. Ya. Nah, baik. Mana yang berkah? Yang berkah tadi itu sedikit tapi cukup untuk semuanya. Nah, sahur itu berkah. Sehingga Nabi SAW sangat menganjurkan makan sahur karena di dalamnya ada berkah. Sampai Nabi SAW bersabda, "Tasahharu walau bijur'atin minal ma." Hendaklah kalian sahur walaupun dengan seteguk air. Ini contohnya, saya kasih contoh dulu. Ya, minum dulu ya. Alhamdulillah. Itu namanya seteguk air. Saya bukan minum, ini contoh saja. Itu namanya seteguk air. Kalau misalnya di waktu sahur orang minum seperti itu, maka dia sudah dianggap apa? Sahur. Kalau orang sudah insaf misalnya, apa insaf di sini? Bunyinya apa? Sirine atau bunyi ayam atau bunyi apa? Azan. Langsung azan. Anunya untuk ininya, untuk insafnya. Sirine sebelum azan. Sirine bunyinya, bukan ayam. Hah? Sirine ya? Nah. Itu masih bisa orang makan. Minimal dia bisa apa? Minum seperti tadi. Sudah dianggap dia sahur. Kalau dia makan sahur atau minum sahur, maka itu sudah dianggap dia mendapatkan berkah. Sedikit tadi tak? Sedikit yang diminum, tapi berkah, Masya Allah. Ya, tapi apa? tapi berkah. Jelas ya? Nah, berkahnya bagaimana sisi berkahnya? Ada dua sisi. Pertama, sisi sisi zatnya, berkah dari sisi zatnya. Artinya, orang yang makan sahur atau minum sahur itu berbeda dengan orang yang tidak makan sahur. Beda. Misalnya Anda makan sahur dengan tidak makan sahur, beda atau tidak? Sudah pernah rasakan tidak ini? Beda atau tidak? Beda. Kita makan sahur sedikit, sedikit saja kita makan, misalnya sudah kenyang, kita makan sedikit. Dengan misalnya kita sudah kenyang, lalu kita tidak makan sahur, kira-kira beda tidak perasaan di pagi hari? Beda ya? Itulah berkah dari sisi zat makanannya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sahur yang paling bagusnya itu dengan makan korma. Itu dengan makan korma. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, dan disebutkan juga dalam riwayat Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Ni'mas sahuril mu'min at-tamru." Sebaik-baik makan sahurnya orang beriman adalah korma. Ya kecil, tapi Masya Allah luar biasa ini. Makanya orang yang seperti penyakit DBD ya, itu bagusnya kalau dia makan korma. Sekarang ada sari korma. Ya, saya tidak promosi, makanya saya tidak sebut sari korma apa. Terserah. Yang jelas, korma memiliki keistimewaan protein yang sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Sedikit saja kita makan, seperti kita makan banyak. Ya, coba nih makan korma. Tidak ada orang habiskan korma satu piring, setengah mati. Kalau habiskan nasi satu piring bisa, tapi kalau korma satu piring, setengah mati. Korma paling 5 biji, 10 biji, apa 9 biji misalnya sudah kenyang ini. Dan perasaan di pagi hari akan enak. Makanya Nabi sebutkan, sahur yang paling bagusnya adalah korma. Sudah sedia korma di rumah? Nanti sebelum Ramadan ya, insya Allah. Satu dos, taruh di rumah. Insya Allah ya, satu dos, taruh di rumah. Ustaz, saya tidak suka korma. Jalan kota saya suka. Sama pisang hijau. Silahkan jalan kota pisang hijau kalian makan. Tapi korma diusahakan. Kalian cinta Nabi tidak? Apa makanan yang paling Nabi suka? Salah satunya adalah korma. Nabi suka korma. Masa kita bilang cinta Nabi kemudian kita tidak berusaha untuk cinta dengan korma? Ya? Dulu ketika kita melamar istri kita, ya, kita pelajari dulu apa dia suka. Dia suka membaca. Nah, kita juga yang tadinya tidak suka membaca, berusaha untuk suka membaca. Gitu kan? Waktu pacaran ya, ayo ngaku saja. Ya tak? Berusaha. Kenapa? Ingin mendapatkan perhatian dari orang yang dia cintai. Atau kalau kita ikhwan, karena tidak boleh pacaran ya, yang dia tembak bapaknya. Oh, bapaknya suka mancing. Saya tidak suka mancing. Berusaha untuk suka mancing. Pelajari teknik-teknik mancing. Nanti ketemu dengan bapaknya, cerita tentang mancing. Wah, ini menantu bagus ini. Dia punya hobi sama dengan saya mau nikahkan dia sama anak saya. Jadi lagi. Itu cinta itu, begitu. Ini saya ajari memang yang belum menikah ini. Begitu caranya. Ya, yang punya anak siap-siap memang didatangi sama ikhwan. Ya, itu caranya. Jadi sekarang kita cinta gak sama Nabi? Cinta kan? Nah, Nabi salah satu yang dia suka adalah apa? Korma. Jadi yang sekarang belum suka korma, berusaha untuk suka. Untuk menunjukkan bahwa kita cinta Nabi. Jelas ini itu logikanya seperti itu. Iya, jadi berusaha untuk suka korma. Itu jelas. Jadi makan sahur. Apa artinya makan sahur? Makan di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Waktu sahur adalah waktu mendekati waktu subuh. Itu namanya waktu sahur. Ini sunnah yang kedua, yaitu mengakhirkan makan sahur. Jelas. Jadi makan sahur, makan di waktu sahur. Kalau misalnya pagi hari kita makan, namanya makan pagi. Siang hari kita makan, namanya makan siang. Malam hari kita makan, namanya makan malam. Jam 12 malam sudah makan sahur, itu tidak cocok. Kalau jam 12 malam sudah makan, kemudian makan sahur itu tidak cocok. Yang cocok, dia makan malam. Dinner, katanya orang barat ya, dinner. Makan malam dia. Jadi yang benar makan sahur itu kalau sudah dekat dengan apa? Dengan subuh, karena itulah namanya waktu sahur. Jelas ini. Oleh karena itu disebutkan oleh Zaid bin Thabit, Anas bin Malik meriwayatkan sebuah kisah dari Zaid bin Sabit. Karena Zaid bin Sabit tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Nabi sahur sama sahabatnya. Kita kalau main sama teman kita, jam 5 sudah pulang ke rumah masing-masing. Ini masyaallah ya, sahabat sama Nabi, kapanpun bisa ditemani Nabi, ditemani terus sampai masalah makan sahur sama-sama dengan Nabi. Berarti malam masih sama-sama dengan Nabi. Karena sahabat ingin mencuri ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Sampai dulu ada kisah ya, wallah alam benar tidaknya ini. Ada seorang wanita umur 19 tahun. Ya. Dia mengatakan, "Saya ingin melamar Syekh Albani." Ya, perempuan yang mau melamar. Syekh Albani sudah tua ini. Ini perempuan masih gadis, masih umur 19 tahun. Teman-temannya heran, "Kenapa kamu melamar Syekh Albani?" Ya. Syekh Albani sudah tua. Dia bilang, "Saya mau mencuri ilmunya." Coba. Ini yang pemuda pernah dilamar sama akhwat? Insyaallah belajar. Belajar, belajar. Kalau kita punya ilmu, insyaallah banyak yang melamar kita. Ya, enggak, insyaallah enggak ditolak. Ya, insyaallah. Baik. Jadi seperti itu. Jadi para sahabat juga ingin mengambil ilmu Nabi. Setiap sama dengan Nabi, dia berusaha untuk dapat ilmu dari Rasulullah. Maka ketika sahur diperhatikan sama Zaid bin Sabit. Bagaimana sahurnya Nabi? Kata Zaid bin Sabit, "Kami sahur bersama Nabi, summa qama ila shalah." Setelah sahur, Nabi langsung pergi menegakkan salat. Jadi antara sahur dengan salat itu dekat sekali. Kalau kita kan tidak, selesai makan sahur masih sempat nonton bola, masih sempat tidur, masih semacam-macam sudah. Gimana jam 12 malam sudah sahur? Jam 11 malam sudah. Ada tidak yang begitu? Ada. Khawatir kalau nanti subuh tidak bangun. Salah. Itu namanya makan malam. Jelas ya? Jadi tidak boleh orang makan sahur terlalu malam sekali. Itu tidak masuk dalam hikmah makan sahur. Ya, jadi kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, "Ya Zaid, kira-kira berapa jaraknya itu antara sahurnya Nabi sama sholatnya?" Kata Zaid bin Thabit, "Qadr khamsina ayat." Kira-kira orang baca 50 ayat. Kira-kira orang baca 50 ayat, sekitar 10 menit. Jadi Nabi selesai sahur, 10 menit berikutnya masuk waktu subuh. Jadi beliau sahur, kemudian mungkin sikat gigi apa semua, bersiwak, ya, atau mungkin mandi atau apa, persiapkan atau berwudu, lalu langsung pergi ke masjid pas waktu subuh. Berarti dekat sekali jaraknya. Nah, ini juga menghindari tidur pagi sebelum sholat subuh yang biasa kita lakukan. Jangan dilakukan, satu kali saja dilakukan akan jadi kebiasaan. Paham ya? Jadi sebelum subuh jangan tidur. Kalau sebelum subuh tidur nanti dikhawatirkan tidur terus nanti. Siapa yang biasa begitu? Ada? Nah, jangan ya, jangan. Akhirnya tidak sholat subuh juga. Baik. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apa yang kedua? Sunnah-sunnahnya puasa mengakhirkan makan sahur, mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga, ta'jilul iftar. Bersegera berbuka. Jadi kalau berbuka cepat. Ya, bersegera berbuka. Kenapa? Kalau orang bersegera berbuka, maka Allah akan memberikan kepada dia kebaikan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia akan senantiasa diberikan kebaikan selama dia bersegera berbuka. Ya, perhatikan nih, bersegera berbuka. Biasanya kita kalau pas mau maghrib tinggal 2 menit kita mandi. Akhirnya mandi di dalam, pas baru siraman pertama sudah langsung azan. Akhirnya kita terlambat berbuka. Jadi sebaiknya ditunggu dulu berbuka baru mandi. Kecuali kalau misalnya waktunya agak lama. Itu satu. Kalau dari akhwat-akhwat biasa masak. Ketika masak, ya terdengar suara azan, dia bilang tak kalah tanggung. Dia selesaikan dulu masakannya, setelah itu dia berbuka. Ini kesalahan yang harus diperbaiki. Harusnya dia berbuka dahulu. Bersegera berbuka. Nah, apa ukurannya? Ya, kalau kita ukurannya azan, karena kita tidak lihat matahari tenggelam. Bagi yang lihat matahari tenggelam, maka itu ukuran. Kalau matahari sudah tenggelam, maka tidak perlu menunggu azan. Tidak perlu menunggu azan. Sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumul lail qad aqbala min hahuna." Kalau kamu telah melihat malam telah datang dari arah sini, yaitu arah barat. Ya, faqad aftara shaim, maka orang-orang yang berpuasa sudah boleh berbuka. Jadi kalau matahari sudah tenggelam, silakan berbuka tanpa menunggu azan. Kecuali yang tidak bisa melihat matahari, maka boleh dia menjadikan azan sebagai apa? Ukuran. Nah, kalau misalnya azannya banyak, ada duluan, ada di belakang, mana diikuti? Ah, kalau ada duluan, ada juga di belakangnya, ada lagi di belakangnya, sampai 5 kali misalnya, mana yang diikuti? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Jangan khawatir, pilih saja, ini bukan pilkada. Silakan. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Yang pertama, kalau yakin bahwa itu sudah masuk. Kalau dia tidak yakin, boleh dia yang kedua. Kalau dia yakin itu sudah masuk. Rasulullah bersabda, da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jelas ya? Kalau dia tidak ragu itu yang pertama sudah masuk, dia makan. Makanya muadzin yang baik adalah ketika azan, dia minum satu teguk kemudian dia azan. Jangan habis 3 piring baru muadzan. Kasihan orang di rumah sudah menunggu, kenapa tidak azan-azan? Ya, azan di masjid lain. Tapi pendapatnya dia, kalau belum azan di masjidku yang paling dekat di sini berarti belum berbuka. Dari tadi orang azan, ini di masjidnya belum azan. Kenapa? Muazinnya makan duluan 3 piring baru dia azan. Di sana ini. Harusnya apa? Dia minum satu teguk baru dia azan. Kenapa? Karena azan ini kaitannya dengan waktu sholat, bukan sekedar dengan berbuka, waktu sholat juga. Jelas ya? Bukan karena Ramadan kemudian azannya diundurkan. Nah, perhatikan di sini. Nabi SAW bersegera di dalam apa? Di dalam berbuka. Ya, di dalam berbuka. Nah, kemudian disunahkan juga yang keempat ya, sekarang yang keempat disunahkan seseorang berbuka dengan menggunakan korma. Kalau ada korma muda, kalau tidak ada korma yang sudah matang. Biasanya kita korma yang sudah matang, korma muda tidak ada. Ya, yang muda ini yang bagus memang ya, korma muda. Baik. Jamaah kaum muslimin, Anas bin Malik menceritakan, karena Rasulullah yuftiru ala rutobat qabla ayu salliyah. Nabi itu kalau beliau berbuka, maka beliau makan beberapa korma yang masih muda, beberapa korma yang masih muda sebelum beliau sholat. Ya, fa'ilam takun rutobat fa'ala tamarot. Kalau korma yang mudanya tidak ada, maka beliau berbuka dengan beberapa butir korma yang sudah matang. Fa'ilam takun tamarot, kalau korma yang matangnya juga tidak ada, maka beliau hasahasawatin minal ma', minum beberapa teguk air, kemudian sholat. Di sini ada dua hukum yang harus diperhatikan, kaitannya dengan sunnah yang ketiga tadi. Sunnah yang ketiga yaitu bersegera di dalam apa? Berbuka. Jadi di sini ada dua hukum yang terkait. Pertama, orang bersegera di dalam berbuka. Yang kedua, sekaligus dia bersegera melaksanakan sholat maghrib. Dari sunnah yang keempat ini. Nabi sebelum sholat dia makan apa tadi? Korma. Berapa butir? Nah, kalau orang misalnya makan cuma 3 butir, 5 butir, atau beberapa butir, membutuhkan waktu sampai setengah jam, kira-kira berapa menit selesai sudah? Atau dia minum beberapa teguk air, butuh waktu setengah jam? Tidak. Kita coba, Masya Allah, berbuka. Itu yang ada di meja mau dihabiskan semua. Mau isya baru dia sholat maghrib. Coba. Dan ini kadang terjadi di masjid-masjidnya kaum muslimin. Bahkan di masjid ikhwan-ikhwan yang sudah belajar. Ya, azan. Setelah azan, berbuka semua. Lama sekali berbukanya. Ya, nanti mau qomat baru dia pergi berwudu. Baru dia sholat. Sudah sholatnya terlambat. Nah, ini sekali lagi tidak sunnah seperti itu. Orang berbuka sekedarnya saja dulu. Minum saja beberapa teguk sholat. Setelah sholat silahkan. Mau ambak sampai habis silahkan. Yang penting masih bisa bernapas. Ya, kalau tidak bisa bernapas, meninggal itu ya. Itu. Perhatikan ini ikhwan ya. Kalau misalnya kita di bulan Ramadan, selalu kita dari rumah kita berbuka misalnya, datang ke masjid selalu terlambat, itu siapa yang salah? Muadzinnya yang cepat-cepat sholat atau kita? Biasanya kita, karena kita di rumah terlalu banyak yang kita mau makan. Jadi yang benarnya, makan korma beberapa butir, kemudian minum, setelah itu pergi ke masjid. Bisa begitu? Bisa ya, insya Allah nanti dirobah. Jadi cara kita menghabiskan makanan yang ada di meja itu salah, tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua hukum yang harus kita perhatikan. Pertama tadi, bersegera di dalam berbuka. Yang kedua, bersegera melaksanakan sholat maghrib. Dari mana Ustaz didapat itu hukum? Dari sini. Nabi makan beberapa butir korma, kemudian sholat. Dan itu waktunya tentunya tidak lama. Ini faedah saya dapatkan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam sebuah kaset ceramah beliau di sebuah channel YouTube ya, saya dengar. Beliau sebutkan tentang itu. Dan beliau sebutkan termasuk bentuk kesalahan, orang melambat-lambatkan sholat maghrib. Cuma dengan alasan apa? Berbuka. Bisa ikhwan ya nanti ya? Ada ikhwan-ikhwan yang biasa sholat di masjid yang situ banyak ikhwan? Biasanya lama atau sebentar berbukanya? Biasa di masjid kita itu paling lama. Dan ini ada di beberapa pondok pesantren kita juga seperti itu. Lama sekali dia berbuka. Saya itu baru apa? Sholat. Dipercepat. Segera. Artinya berbuka sekedarnya, lalu pergi berwudu mungkin, pergi sholat sunnah sambil menunggu waktu qomat. Dan qomat tidak harus menunggu orang selesai semua berbuka. Biasanya kan ya, kalau orang mau qomat dilihat orang masih sholat sunnah, oh masih sana sholat sunnah, sebentar deh. Kalau orang mau Ramadan tidak, bukan sekedar lihat orang sudah sholat sunnah, dilihat masih orang ada berbuka, oh sebentar, ditunggu sunnah. Nanti selesai semua berbuka, baru dia qomat. Akhirnya lama sekali. Jelas ya, ini poin yang harus diperhatikan. Dan sunnah ini kata Syekh Albani sering ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin sering melambat-lambatkan makan berbukanya sehingga lama, lalu sholat maghribnya pun terlambat. Sholat maghribnya pun terlambat. Maghrib itu cepat sekali waktunya. Jadi bersegera di dalam berbuka ya. Baik, jadi nanti mulailah dirubah cara puasa kita pelan-pelan insyaallah ya. Tadi berbuka dengan makanan yang sekedarnya. Nah, kemudian diusahakan makanan yang masuk itu korma dulu ya kalau bisa, atau air korma. Setelah itu silakan makan yang lain kalau bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa, dia makan makanan yang manis yang sifatnya sama dengan korma manis. Kata Imam Ibnu Qayyim, makanan yang manis ini makanan yang cocok dengan lambung yang masih kosong. Jadi jangan langsung jalan kote, lombok apa, aduh, pas mau sholat pedis, pergi lagi berwudu atau buang air, masuk lagi, pedis lagi. Orang sudah selesai sholat, dia mundar mandir, malah keluar masuk kamar mandi. Ya, tidak cocok, ini lambung kosong. Lambung kosong langsung dikasih yang apa, makanan yang ekstrim, lombok tingkat 3, tingkat 4 ya, minaga kapang ya. Iya, kasih masuk, tidak cocok, tidak pas. Dikasih dulu yang manis atau kasih dulu air, karena dia gak kosong kan, gak ada, kasih masuk dulu air. Setelah itu apa? Korma, kasih masuk 3, 5, biasanya kalau kita 5 tidak cukup, kalau korma ji ya, 15 nih baru cukup. Iya kan, kan biasanya kita makan korma 3, tapi lihat pendampingnya, coba lihat apa pendampingnya? Hah? Kalau kanjurungi. Wah, Masya Allah. Apa lagi? Hah? Sang hijau. Ya? Apa lagi? Apa lagi makanan yang kalian kenal itu? Ya, misalnya kunro, apa semua. Masya Allah. Iya, memang. Saya kalau berbuka 3 korma. Ya, 3 korma. Pendampingnya apa? Kunro, 1 mangkok. Ya, coto 1 mangkok. Lo kanjurungi, Masya Allah. Jadi sekali lagi, sedikit saja kita berbuka. Ya, setelah itu baru apa? Pergi sholat. Bisa ikhwan ya? Amalkan ini, supaya orang lihat. Oh itu tawai, bagus caranya berbuka. Jadi masyarakat lihat. Ustaz, apakah kita lakukan itu untuk niat dakwah? Boleh? Iya, itulah dakwah. Ya, sekalian saya singgung ini. Jadi dakwah itu bukan orang bicara, bukan sekedar orang bicara. Kalian di masyarakat menampakkan sunnah, itu dakwah. Ketika makan sedikit, berbuka, orang lihat, kayaknya bagus ini. Akhirnya dia coba. Nah, akhirnya dia coba, diamalkan, oh iya bagus. Coba. Akhirnya dia kasih tahu temannya, begini cara mau berbuka. Saya lihat si Anu itu Pak Ustadz, begini caranya. Walaupun kita bukan Ustadz, biasa kita dipanggil Pak Ustadz ya. Kalau di kampung-kampung, itu Pak Ustadz, begini caranya berbuka. Saya coba, ternyata enak. Bagus. Perut juga tidak apa, setengah mati. Sholat juga enak. Nah, akhirnya dia coba. Kita dapat pahala. Jadi dakwah tidak harus berbicara, tidak harus. Nampakkan kebaikan. Ucapkan salam. Ketemu dengan orang, ucapkan salam. Ustadz Ahlul Bid'ah yang diucapkan salam. Ucapkan kepada seluruh kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu, dia akan memperbaiki kesalahan. Sudah dilakukan belum ini? Yang sampai kalian dakwah lama sekali, ya, ini tidak disebarkan. Sebarkan salam kepada masyarakat. Kalau kita sebarkan salam, apa yang muncul? Cinta. Cinta. Nabi SAW bersabda, La yadhulul jannah hatta tu'minu. Atau la tadhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi orang mau masuk surga harus beriman. Supaya orang bisa dianggap beriman, dia harus saling mencintai. Ya? Nah, kemudian Nabi bersabda, Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah saya tunjukkan kepada kalian sesuatu yang ketika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Kata sahabat, tentunya mau. Maka Rasulullah bersabda, Absus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Sudah ditebarkan belum? Belum ya? Ketemu orang, Assalamualaikum. Bagaimana kabar tak pak? Sehat-sehat jiki? Biar orang tersebut adalah orang yang paling tidak senang dengan dakwah kita. Sampaikan terus salam. Sama dia. Tanya bagaimana kabar tak? Ya, atau kalau perlu dikasih hadiah. Ya dia. Ada oleh-oleh ini pak, saya dari umroh. Masya Allah ini mungkin bapak suka. Kasih. Lama-lama. Begini dia. Dan lama-lama, di mana ki pengajian? Nah itu. Mulai ditanya kan? Nah sudah. Diarahkan sudah. Pengajian akhirnya. Dia belajar akhirnya menjadi ikhwan. Menjadi ahlu sunnah. Menjadi orang yang senang dengan sunnah. Masya Allah itulah dakwah. Pelan-pelan. Nah, kadang dakwah kita, sekalian tersinggung supaya kita apa ada faedah di sini. Kadang dakwah kita selalu ditolak di masyarakat. Di masyarakat tidak diterima. Kenapa? Karena kita selalu begitu cuek gitu. Jangan nampakkan sifat cuek. Tunjukkan kebaikan sama mereka. Tetangga-tetangga kita, walaupun dia tidak suka sama kita, kasih makanan. Bikin makan, ketika bikin makanan, bikin agak banyak. Bagikan ke mereka. Kasih mereka. Terus itu dilakukan. Insya Allah, dakwahnya akan kelihatan indah. Dakwah akan kelihatan indah. Coba insya Allah ya. Baik. Sekali lagi itulah dakwah. Jadi sunnah-sunnah yang kita pahami diamalkan. Supaya orang bisa melihatnya. Kemudian yang kelima dari sunnah di bulan Ramadan adalah berdoa ketika berbuka. Sudah hafal doanya ketika berbuka? Ayo, hafal semua doanya? Saya tunjuk satu orang. Ayo. Ya, hafal tidak doanya? Ayo, aduh ini tidak siap puasa kalau ini doanya belum hafal ini. Doa ketika berbuka. Saya hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Aduh, lupa. Ya, ya. Nah. Ya, terus. Hah? Ya, itu doanya ringkas. Zahabat doma'u. Wabtalatil uruku. Wasabatan ajru insyaAllah. Zahabat doma'u, telah hilang dahaga. Wabtalatil uruk, telah basah kerongkongan. Wasabatal ajru insyaAllah, dan pahalanya pasti insyaAllah ada. Tiga ringkas. Ayo sama-sama. Zahabat doma'u, ayo. Wabtalatil uruk. Wasabatal ajru insyaAllah. Ya silakan minum. Nah, berbuka ya. Jadi begitu, masya Allah, mudah. Nah, sekarang kapan ini doa dibaca? Kapan doanya dibaca? Sebelum makan? Ketika sedang makan? Atau ketika selesai makan? Atau ketika berhenti makan? Kapan dibaca? Sebelum makan. Coba, artinya tadi doa apa? Hilang dahaga, basah kerongkongan, pahalanya jelas. Belum minum dia baca basah kerongkongan hilang dahaga, dia heran sendiri ya, kayak kalau dia tahu artinya nih, kalau dia tahu artinya dia pasti heran sendiri ya. Jadi yang paling tepatnya dibaca ketika misalnya sudah minum lah. Sudah minum satu kali makan, baru dia baca doanya. Jelas ya? Nah, Ustaz, lalu apa dibaca sebelum makan? Ya, doa sebelum makan. Bismillah, baca doa. Sebelum makan, setelah makan, baru itu dibaca doanya. Jangan juga selesai. Ya, sudah banyak dia makan, baru dia berdoa. Jangan. Tidak nampak apa? Nikmat yang sangat besar. Ketika kita baru-baru haus, tiba-tiba masuk satu teguk air ke dalam kerongkongan kita, itu nikmatnya Masya Allah. Disitulah dia berdoa. Sehingga terasa itu nikmat. Yang penting tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya, ya sama saja. Dia harus tahu artinya. Jelas ya? Itu termasuk sunnah. Gimana kalau dia tidak baca doa? Hah? Ya, tidak baca doa tidak apa-apa. Dia tidak dosa, tapi dia rugi ya. Nah, yang keenam dan ketujuh. Yang keenam adalah dermawan di bulan Ramadan. Dermawan maksudnya orang mudah melakukan kebaikan. Ada kebaikan dia ikut, ada kebaikan dia ikut. Sedekah dia sedekah. Tenaga dia punya, dia infakkan. Pikiran dia punya, pikiran dia infakkan. Jadi sedekah atau dermawan tidak harus jadi orang kaya. Orang tidak kaya bisa dermawan. Nabi adalah orang paling dermawan. Nabi kaya atau tidak? Tidak kaya Nabi. Kadang dua bulan dia punya dapur tidak menyala. Nabi SAW. Kadang Nabi menahan lapar. Coba, Nabi menahan lapar. Bayangkan itu. Ya, jadi Nabi bukan orang kaya. Rumahnya Nabi cuma 3x4. Sempit. Lebih luas kamar tak daripada rumahnya Nabi. Tinggal sama Aisyah di situ 3x4. Kalau Nabi mau sholat, ketika mau sujud, ini kadang ada kaki Aisyah di depannya dikasih pindah dulu, baru dia sujud. Ya, disentuh kakinya Aisyah, Aisyah kemudian tarik kakinya, dilipat dia punya lutut. Ketika Nabi berdiri dari sujud, dikasih selonjor lagi kakinya. Nabi sujud, dikasih isyarat lagi Aisyah, ditarik lagi coba. Kita punya Nabi tuh. Masya Allah. Kita punya rumah 15x15, belum juga bersyukur. Kita rumah tak 15x15, itu tetangga tak 20x20. Masjid kapan? 20x20 masjid. Ruangan semua tidak ada sekatnya. Itu cocok kalau 4 istrinya, kalau 1 yang ini terlalu besar. Ya. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, ya. Itu bersyukur kita. Nabi itu bukan orang kaya, tapi disebutkan dalam hadis, ya. Ajwadun nasi bil khair. Kana nabiyyu ajwadun nasi bil khair. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Yes. Di sini kita bisa lihat apa maksudnya di sini dermawan? Sumbang uang? Tidak. Tidak harus sumbang tenaga, sumbang pikiran, sumbang apa yang kita miliki itu namanya dermawan. Ada kebaikan dia gabung, ada kebaikan dia gabung. Oh, ada di sana orang melakukan kebaikan, bangun masjid, ikut di situ. Oh, ada kerja bakti, dia ikut di situ. Oh, ada orang kasih-kasih orang miskin, dia ikut di situ. Ya, oh, ada orang mau bikin pengajian, dia bantu di situ. Ah, itu orang dermawan itu namanya. Jelas ya, ini perlu diluruskan kalimat dermawan ini. Nah, kemudian Nabi juga di bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena setiap malam datang malaikat Jibril, Nabi setor hafalan. Nabi setor hafalan kepada malaikat Jibril. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sekarang yang belum bisa baca Quran cepatlah. Segera cari ustaz, cari teman-teman yang bisa baca Quran, minta dibimbing. Insya Allah masih ada. Sekarang tanggal berapa? Sekarang 17 Syaban ya, 17 Syaban. Masih ada waktu 13 hari lagi untuk belajar Quran. Insya Allah bisa perbaiki ya. Kemudian di bulan Ramadan perbanyak baca Quran. Sejak sekarang bolehlah latihan, satu juz. Nanti di bulan Ramadan membaca Quran satu juz jadi mudah. Baik, itu namanya bekal. Kemudian yang ke-8 adalah menghindari ucapan-ucapan dan perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi puasa sah, pahala hilang. Ini puasanya siapa ini? Boleh jadi puasa kita. Puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Kita cuma berpikir, oh ini puasa batal kalau makan minum. Yang penting saya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, sah puasa. Betul, puasanya sah. Tapi pahala? Belum tentu. Jadi dihindari. Ya? Malam yada qaul az-zur. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang buruk. Wal amala bihi. Lalu diamalkan. Falaisa lillah hajah. Maka Allah tidak butuh. Fi ayyada ato'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Tidak ada pahalanya. Betapa banyak orang puasa, tidak ada yang dia dapat dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kemudian yang ke 9 adalah ketika ada orang yang mencela dia, mendolimi dia, maka disunnahkan kita mengatakan apa? Ini shaumun, saya sedang puasa. Dipukul misalnya pipinya, saya sedang puasa. Yang kiri lagi dipukul lagi, saya sedang puasa. Ini tangan lagi, jangan begitu, dipukul satu kali sudah, menghindar saja, tidak usah dibalas. Ya, kalau kita bilang begitu, kanan lagi, kiri lagi, wah sudah, emosi dia, membalas sudah. Pokoknya puasa urusan di belakang, yang penting saya balas dulu. Salah ya. Jadi kalau misalnya dipukul, diganggu, diejek, tidak usah dibalas, tinggalkan. Kita lagi puasa. Puasa itu menahan nafsu. Kita menahan diri supaya kita tidak bernafsu membalas orang yang sakiti kita. Kita latihan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana Nabi tidak membalas orang yang menyakiti dia. Coba, Nabi pernah di Taif. Beliau lari. Berdakwah, orang-orang Taif tidak mau menerima dakwahnya Nabi. Dilempari Nabi dengan batu oleh anak-anak kecil. Nabi lari ke semak-semak kurma, lari. Berdarah mukanya, berdarah badannya, apa semua. Coba. Tapi Nabi berdakwah, Masya Allah. Datang malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung. Maka malaikat Jibril memperkenalkan malaikat penjaga gunung kepada Rasulullah. Ya Muhammad, ini malaikat penjaga gunung. Kalau kamu mau, dia akan pindahkan gunung ini di atas atau menimpa penduduk Taif. Kalau kita kira-kira apa? Segerami. Ya, Nabi tidak. Dia bilang tidak usah. Ya, tidak usah. Kalau kamu mau begitu, tapi kalau kamu bersabar, maka ada nanti orang-orang Taif akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pilih bersabar. Dia menunggu berimannya orang-orang Taif. Begitulah dakwah. Bisa kayak begitu? Insyaallah ya. Jangan kekerasan dibalas dengan kekerasan. Kita diejek diapa enggak usah dipermasalahkan. Supaya tidak jadi ribut. Jelas ini? Baik, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama bulan Ramadan ketika ada yang mengganggu kita, ini shaum. Mengalah saja. Diserempet motor kita, ada orang minta maaf, sudah, maafkan saja. Ya saya maafkan, tapi 2 juta. Ini namanya damai ini. Ya udah, kita sendiri yang biayai. Insya Allah kita dapat pahala dan Allah akan gantikan yang lebih besar. Ya, insya Allah. Allah akan gantikan mungkin dengan motor baru, ya. Atau mungkin Allah menjodohkan kita dengan seorang istri penjual motor. Lebih banyak lagi motornya dan lain sebagainya, boleh jadi ya. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, ya apa ya, kita bersabar di bulan Ramadan, bisa semua ya insyaallah. Kasih contoh masyarakat, kalau antum semua yang belajar tidak bisa sabar di bulan Ramadan, diganggu orang sedikit emosi, diejek sedikit orang emosi, aduh nanti bagaimana dengan orang yang tidak belajar, yang belajar saja begini kondisinya, bagaimana yang tidak belajar ya, dia anu sama istrinya sedikit ribut. Ya, di tetangganya pusing tiap hari dengan pertengkaran kita sama istri kita. Ya, itu sudah seperti perang dunia kedua itu. Piring terbang sana, ada panci apa semua berterbangan, Masya Allah. Jadi tetangga kita, jangan belajar. Jadi gara-gara kita orang mari tidak mau belajar. Belajar agama. Kalau belajar agama jadi begitu orang. Perang dunia kedua. Ya, jadi contohkan yang baik di tengah masyarakat. Ya, Insya Allah ya. Baik, apalagi di bulan puasa, Insya Allah. Bulan yang dimana kita berlatih untuk sabar. Jam 12 sudah selesai. Ya, nanti kita lanjut lagi pada duhur. Masih ada pembatal puasa dan sesuatu yang dianggap membatalkan tapi tidak membatalkan. Akan saya sebutkan secara ringkas di pada duhur, kemudian kita sambung nanti insya Allah dengan tanya jawab. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita la nabiyya ba'dah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموت إلا وأنتم مسلمون. أما بعد insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita kaitan dengan bekal-bekal di bulan Ramadan. Tentunya sebagaimana kita sebutkan bahwa bekal yang paling utama adalah berbekal dengan ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum sekitar puasa. Hukum-hukum sekitar puasa. Karena ini akan mempengaruhi puasa kita apakah maksimal atau tidak, ini berkaitan dengan kita paham hukumnya atau tidak. Ya. Baik. Dan insyaallah pada kesempatan di sesi yang kedua ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang mubtilatus siyam atau al-muftirat, pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa. Ya. Secara umum puasa seseorang menjadi batal kalau ada satu dari syarat-syarat puasa itu hilang. Ya. Atau hilang salah satu dari rukun puasa. Hilang salah satu dari rukun puasa. Syarat puasa tadi sudah, seorang wanita bersih dari haid dan nifas, kemudian yang kedua berniat. Jadi kalau tidak berniat maka puasanya batal. Seorang wanita yang haid nifas puasanya batal. Kemudian juga ketika seorang lepas darinya salah satu dari rukun puasa, itu juga puasanya batal. Salah satu perkara yang kaitannya dengan rukun adalah seorang menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan. Ini tiga perkara ya, ini kaitannya dengan rukun. Ya kalau ini hilang, artinya dia melakukannya, maka puasanya batal. Jadi pembatal puasa secara umum, secara garis besar, itu ada tiga. Sebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, Fal'an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sekarang silakan kalian berhubungan dengan istri kalian dan carilah apa yang Allah wajibkan atas kalian, ya, atau bagi kalian. Wakulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makan dan minumlah sampai jelas perbedaan antara, atau sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam. Minal fajr, dari fajr. Benang putih maksudnya waktu pagi, dan benang hitam maksudnya waktu malam. Jadi fajar itu artinya pertemuan antara malam dengan siang. Jadi munculnya fajar artinya muncul sinar dari bawah, yaitu apa? Pagi. Kemudian hilangnya kegelapan yang ada di atasnya, itu apa? Malam. Jadi kalau ada pertemuan ini, itulah namanya apa? Fajar. Jadi malam dengan siang itu ketemu dalam satu garis. Kalau ini muncul, yang nampak terang atau gelap? Gelap atau terang? Ah, yang terangnya yang nampak, karena dia terangnya dari bawah. Jadi gelap di atas didorong oleh terang dari bawah, kemudian ke atas hilang, lama-lama hilang gelapnya. Itulah batas, itulah yang disebut dengan apa? Dengan fajar, ya. Baik. Jadi makan dan minumlah kalian sampai waktu fajar. Tsumma atimmu shiyam ila al-lail, lalu sempurnakan puasa kalian sampai malam hari, yaitu sampai apa? Sampai terbenamnya matahari. Kalau orang-orang Yahudi, dia sampai bintang muncul. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu enggak segera dia berbuka. Dia menunggu apa? Bintang muncul. Nah, oleh karena itu ini salah satu bukti bahwa Syiah ini dengan Yahudi itu memiliki kemiripan, karena memang Syiah sendiri didirikan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia pura-pura masuk Islam, kemudian dia membuat pemahaman baru yang tidak dikenal oleh kaum muslimin, yang disebut dengan pemahaman Syiah. Maka Syiah dengan Sunni itu sulit untuk ketemu, bahkan kita katakan tidak akan pernah bisa ketemu. Ahlussunnah cinta dengan sahabat, menghargai sahabat. Orang-orang Syiah mencela sahabat. Dia mencela sahabat. Ya tentunya tidak bisa ketemu yang seperti ini. Baik. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Oleh karena itu, pembatal puasa, secara garis besar kita sebutkan tadi dalam ayat ini, makan, minum, dan berhubungan. Secara garis besar itu. Namun ada pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Ya, jadi para ulama kita sepakat bahwa seorang yang berpuasa wajib untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan selama dia berpuasa. Selama dia ber, puasa. Baik. Nah, kemudian disebutkan di dalam beberapa riwayat perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Ya. Yang pertama, kita sebutkan bahwa pembatal puasa itu bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, pembatal puasa yang kalau dilakukan maka puasanya batal dan dia wajib mengqadha puasanya, dia ganti puasanya. Jadi, kalau puasanya batal, dia ganti puasanya. Apa pembatal tersebut? Yang pertama dan kedua adalah makan dan minum. Orang yang sengaja makan dan minum, ya, dan dia dalam kondisi ingat, maka orang tersebut wajib mengganti puasanya. Syaratnya tadi apa? Sengaja dan ingat. Jadi kalau orang makan dan minum tidak sengaja, tidak batal puasanya. Makan dan minum dalam kondisi lupa, dia tidak ingat bahwa dia sedang puasa, tidak batal puasanya. Jelas tidak ini? Jelas ya? Jadi makan dan minum yang membatalkan puasa, syaratnya apa? Sengaja dan ingat. Bukan sedikit atau banyak. Ya, bukan sedikit atau banyak. Sedikit atau banyak tetap batal puasanya. Kalau dia lakukan dengan sengaja dan dalam kondisi dia ingat. Apabila orang makan atau minum lalu dia lupa, maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak apa? Tidak batal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim. Siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa. Di puasa dia lupa. Fa akala au syariba. Lalu dia makan atau minum. Perhatikan, makan minumnya karena apa? Ya, makan minumnya karena dia lupa. Jadi barang siapa yang lupa dalam kondisi puasa, lalu dia makan atau minum, apa yang dia lakukan? Batal tidak puasanya? Ayo, dia lupa. Sudah 15 hari puasa masih lupa ya? Terlaluan orang seperti ini. Ya, jadi dia lupa, lalu dia makan dan minum. Habis 3 piring lagi, Masya Allah. Piring kecil ya. Ya, batal atau tidak puasanya? Hah? Kata Rasulullah, fal yutimma shaumahu. Hendaklah dia sempurnakan puasanya. Berarti tidak batal. Fa innama, karena sesungguhnya at'amahullahu wa saqah. Allah telah memberi dia makan dan minum. Rezeki, alhamdulillah. Ya kan? Rezeki. Sekali lagi, ini ada faedah. Kalau Allah menginginkan sesuatu, bisa saja terjadi. Rezeki itu tidak kemana. Orang puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi kalau Allah kehendaki orang itu dapat rezeki, dapat makan, gampang. Dikasih lupa, selesai. Dapat dia rezeki. InsyaAllah ya, jangan khawatir. Allah yang kasih rezeki. Siapa yang kasih rezeki ini? Allah. Dari mana dia dapat rezeki? Karena Allah jadikan dia lupa. Dikasih rezeki. Makanya jangan orang khawatir hilang rezekinya karena meninggalkan kejelekan. Misalnya dia bekerja di sebuah perusahaan yang haram misalnya, menjual minuman keras. Dia khawatir tinggalkan pekerjaannya. Kalau saya tinggalkan, saya tidak dapat rezeki lagi. Yang khawatir, siapa yang kasih rezeki? Allah. Allah bisa kasih rezeki dari jalan yang kita tidak sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Insyaallah ya. Baik. Jamaah kaum muslimin, ini menunjukkan orang yang lupa boleh dia lupa lagi. Ya, gitu. Ya, boleh dia lanjutkan puasanya. Dan puasanya apa? Puasanya sah. Puasanya sah. Nah, sekarang apakah ini berlaku untuk puasa wajib atau dia juga berlaku pada puasa sunnah juga? Yang benarnya ini berlaku untuk puasa sunnah dan puasa wajib. Ketika orang puasa sunnah atau puasa wajib lalu dia makan atau minum dengan tidak sengaja atau apa karena dia lupa, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Tapi ingat, jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Kalau misalnya orang makan, langsung dia ingat, Sudah, sisanya dikeluarkan. Sisanya dia apa? Dikeluarkan. Misalnya orang makan pisang goreng ini ya, sudah sampai di sini. Keluarkan, baru jangan, aduh masih anu, minum lagi. Wah, batal sudah puasanya. Ya, jadi enggak boleh. Ini beda dengan orang yang sedang makan sahur, kemudian dengar azan. Menurut Syekh Albani, maka masih boleh dia lanjutkan makannya, walaupun dia dengar azan. Dengan syarat makanan yang masih dia apa? Nikmati. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, "wal ina'u ala yadihi." Dan makanan masih ada di tangannya. Dia lagi makan. "Fala yadh hu," dan janganlah dia letakkan makanan tadi, "hatta yaqdiya hajatahu," sampai dia selesaikan makannya. Sampai dia selesaikan makannya. Ini menunjukkan boleh. Menunjukkan apa? Boleh. Khusus untuk orang-orang yang tidak sengaja. Artinya, oh mau azan, saya makan memang. Saya kasih banyak-banyak memang. Ini namanya sengaja, enggak boleh. Artinya dia lagi makan, dia perkirakan azannya masih lama. Ternyata azan. Atau misalnya dia lihat jam, oh jam 3. Ternyata jamnya salah. Sudah jam 5. Oh jam 3, santai gitu. Pas dia makan, azan. Sudah, dilanjutkan, selesaikan yang dia makan. Tidak boleh dia menambah lagi. Itu boleh, dia lanjutkan. Tapi kalau untuk orang yang lupa, tidak boleh dia lanjutkan, dia harus keluarkan. Tapi yang di mulut saya dikeluarkan, yang di sini tidak usah dipaksakan. Begini, ya sampai berguling-guling misalnya. Tidak usah, yang di mulut saya dikeluarkan, selesai. Paham ya? Dan tidak boleh apa tadi? Menambah lagi minum, walaupun yang dia makan misalnya pas makan jalan kota, lomboknya lagi. Wah, sudah pas sampai di tenggorokan, ingat, wih, puasa. Tidak boleh dia minum. Makanya kalau lupa lihat-lihat apa yang dimakan ya. Masya Allah. Jelas ini ya. Jadi nanti kalau lupa tidak perlu membatalkan puasanya. Nah sekarang, demikian pula orang yang makan atau minum dengan tidak sengaja. Gimana caranya tidak sengaja? Ayo, ceritanya begini. Orang makan, minum jam 5 sore. Jam 5 sore. Dia lihat jamnya sudah jam 6. Ini orang ada masalah, jamnya selalu diroba-robah. Jam 6 dia, oh jam 6. Ah, sudah berbuka. Pas kondisi mendung, tidak terlihat matahari. Kayaknya sudah berbuka, karena kemarin berbuka jam 6 kurang 15, sudah berbuka. Ini sudah jam 6. Ah, kayaknya sudah ini. Mendung. Pas dia makan, cuaca cerah lagi. Ternyata muncul matahari, kelihatan. Batal tidak puasanya? Ayo, batal atau tidak? Tidak. Ini ilmu tentang puasa ini. Ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan puasanya batal dan dia wajib mengganti puasanya. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat kebanyakan ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jelas ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak batal. Pendapat yang kedua mengatakan tidak batal. Ya, dan ini pendapat Ishaq Ibnu Rahawai, kemudian pendapatnya Ahmad bin Hanbal, pendapatnya Dawud Al-Zahiri, ya, Ibnu Hazm, dan juga pendapatnya kebanyakan para ulama terdahulu. Alasannya apa? Pertama, Allah berfirman, "Laisa 'alaikum junah fi ma akhtha'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Kalian tidak berdosa kalau kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak sengaja melakukannya. Akan tetapi yang berdosa adalah ketika kalian melakukan kesalahan dengan sengaja. Dalil pertama. Artinya dia tidak sengaja ini makan. Dia tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Dalil yang kedua yang menunjukkan kuatnya pendapat yang kedua ini adalah Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, jangan kau siksa kami karena kami lupa atau kami tidak sengaja melakukan kesalahan. Dalil yang ketiga adalah dalil kisah dari Asma bintu Abi Bakar, anaknya Abu Bakar. Asma menceritakan, "Aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin, pada suatu hari di zaman Nabi kami berbuka, waktu itu kondisinya mendung. Summa tala'atish syamsu, kemudian tiba-tiba muncul matahari. Ini lagi berbuka ini, lagi berbuka mendung yang saya ceritakan tadi. Kemudian muncul matahari. Qila li Hisham, kemudian dikatakan kepada Hisham, ditanya kepada Hisham. Hisham ini yang meriwayatkan hadis ini, ditanya. Ya. Fa umiru bil qada, apakah mereka diperintahkan untuk mengganti puasanya? Kata Hisham, buddan min qada, mereka tidak diperintahkan untuk mengganti puasanya. Ya, untuk mengganti puasanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la adri abdu amla, saya tidak tahu apakah mereka mengganti puasanya atau tidak. Berarti kuat ya mendapat yang kedua ini ya. Kemudian disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyanu atau hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan dan minumlah kalian sampai jelas waktu fajar, sampai jelas waktu fajar. Jadi disuruh makan dan minum. Jadi kalau misalnya dianggap sudah berbuka, dia makan dan minum, maka diperbolehkan kalau dia yakin. Nah, masalah nanti keyakinannya ternyata salah, maka dia berhenti untuk makan dan minum dan puasanya tetap apa? Tetap sah. Jelas ini? Dan insyaallah yang kedua ini adalah pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Sudah jelas ini makan dan minum. Jadi makan dan minum yang membatalkan puasa adalah makan dan minum yang dilakukan dengan sengaja dan dalam kondisi ingat. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah ta'ammudul qai, muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Apa bagaimana muntah dengan sengaja? Disengaja dikasih keluar muntahnya. Ya kan? Disengaja kasih keluar muntahnya. Wallahu alam ya, enggak tahu kenapa ini dilarang. Boleh jadi mungkin nanti ada orang kalah sih, setelah dikasih keluar muntahnya ditelan lagi. Mungkin wallahu alam ya, kenyang lagi dong ya. Jadi enggak, yang jelas muntah dengan sengaja ini batal puasanya. Kalau muntah tidak sengaja tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah bersabda, "Man dara'ahul qai falaysa 'alaihil qada." Siapa yang muntah dengan tidak sengaja, dikuasai dia oleh muntahnya lalu dia muntah, maka dia tidak wajib mengqada puasanya. Wa man istaqaa amdan falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengganti puasanya. Hati-hati ini ya, muntah dengan sengaja enggak boleh. Kalau misalnya orang lagi naik mobil tiba-tiba dia muntah, sengaja atau tidak? Tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Orang lagi perjalanan naik mobil kemudian pusing kepalanya lalu dia muntah, sengaja atau tidak? Tidak sengaja, batal tidak puasanya? Tidak batal, insyaallah ya. Sekarang yang keempat dan kelima yang membatalkan puasa, haid dan nifas. Yang keempat haid, yang kelima nifas. Ini sepakat para ulama tentang batalnya. Enggak perlu kita bahas ini ya. Yang ke berapa? Jadi misalnya gini. Ada wanita yang haid jam 6 kurang 15. Jam 6 itu sudah masuk maghrib. Jam 6 kurang 15 dia haid. Apakah puasa yang satu hari batal? Atau tidak? Ayo. Batal atau tidak? Nah. Syukur kalian enggak jadi wanita ya. Ayo, enggak tahu ini. Ayo, batal atau tidak? Yang sampai ada istri kalian tanya. Batal. Abi, kira-kira kalau saya begini gini batal atau tidak? Tidak tahu mi karena saya belum pernah jadi wanita. Jawab saya, ayo, batal atau tidak? Batal. Batal puasa. Satu hari itu batal dan dia harus ganti di hari yang lain. Jelas. Kalau misalnya Ustaz, kalau kurang 5 menit. Batal. Jangan, kayaknya mau haid ini kurang 5 menit. Cepat-cepat azan. Oh, enggak boleh. Kalau belum masuk waktunya enggak boleh azan. ditelepon muadzinnya, adzan cepat semua haid ini. Jangan, ya, tidak usah di. Kalau belum masuk waktunya tidak boleh. Paham ini? Tidak, tidak boleh. Baik, jadi dia tetap batal. Jadi satu hari itu batal dan dia ganti di hari yang lain. Jadi yang satu hari itu tetap dihitung. Tetap dihitung. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya wanita di waktu subuh dia haid misalnya. Kemudian dia suci di jam 5:30 misalnya. Jam 5 subuh. 5:30 dia suci. Apakah dia puasa hari itu? Ayo. Hari itu dia puasa atau tidak? Yang 5:30 dia suci. Tapi dia haid kan? Dia haid terus 7 hari atau 5 hari. Pas 5:30 suci. 5:30. Subuhnya jam berapa? Subuhnya? Subuh jam 5. Jadi 5:30 dia suci. Batal apa? Puasanya sah atau tidak hari itu? Tidak sah. Tetap dia dihitung tidak puasa. Ini penting ya diperhatikan. Ya, baik. Itu bagi wanita yang hamil, wanita yang haid dan nifas. Ya. Kemudian yang keenam adalah ta'ammudul istimna. Sengaja mengeluarkan mani. Sebut dengan istimna atau bahasa kita onani. Mungkin ada sebagian mengatakan itu tidak batal puasa. Dan memang betul ada pendapat seperti itu. Tapi yang paling kuat dia membatalkan puasa. Yang paling kuat membatalkan puasa. Memang ini ada khilaf masalah ini. Ya, orang yang sengaja mengeluarkannya tanpa berhubungan, sengaja dia keluarkan, ya, maka puasanya batal. Puasanya batal. Cuma dia beda hukumnya kalau dia berhubungan. Beda dari sisi apa yang harus dia lakukan. Tapi batalnya, ya, batal. Ya, apa dalilnya orang yang mengatakan batal? Yang mengatakan batal dalilnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajri. Orang itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena saya, kata Allah. Di situ disebutkan apa? Dia meninggalkan makan, minum dan syahwat. Sekarang, mengeluarkan mani, ya, onani itu syahwat atau bukan? Syahwat. Berarti batal atau tidak? Batal. Karena dia masuk dalam kalimat syahwat. Jelas ya? Baik. Apalagi tujuan puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya, bisa orang mengalahkan nafsunya dan seterusnya. Baik. Ketujuh, niatul iftar. Ini juga ada khilaf, tapi yang benar dia batal. Berniat untuk membatalkan puasa. Ada niatnya untuk membatalkan puasa. Ya, dalilnya adalah likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Jadi kalau dia niatkan mau batal, ya itulah dia dapat, berarti batal. Jadi orang jangan ada niat-niat mau batal. Itu bisa membatalkan puasa. Menurut salah satu pendapat. Menurut salah satu pendapat. Baik. Kemudian yang kedelapan adalah ar-ridda anil Islam. Keluar dari Islam, murtad. Kalau misalnya orang berpuasa, di siang hari dia murtad, langsung batal puasanya. Langsung batal puasanya. Baik, bagaimana kalau dia masuk Islam lagi? Dia ganti puasa yang batal tadi. Dia ganti puasa yang batal tadi. Itu yang pertama. Itu yang pertama, yaitu pembatal yang kalau dilakukan orang harus apa? Mengqadha atau mengganti puasanya. Kemudian yang kedua yaitu pembatal yang apabila dilakukan maka orang tersebut harus membayar kafarah. Ini cuma satu. Yaitu apa? Berhubungan di siang Ramadan. Berhubungan, bukan berhubungan HP ya. Berhubungan betul-betul ini. Berhubungan suami istri. Itu kalau dilakukan di siang Ramadan, puasanya batal dan dia harus apa? Membayar kafarah. Dikisahkan ada seseorang ya yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan ya Rasulullah halaktu. Wahai Rasulullah celaka saya. Qal wa malak? Rasulullah bersabda, kenapa kamu celaka? Ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu datang mengatakan saya celaka ya Rasulullah? Rasulullah bertanya, apa kenapa seperti itu? Dia mengatakan waqa'tu ala imraati wa ana shaim ya Rasulullah. saya berhubungan dengan istri padahal saya sedang puasa. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, jadi Rasulullah tahu, oh berarti ini ada masalah. Jadi Nabi sebutkan solusinya, jalan keluarnya. Nabi bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, kamu punya budak yang kamu bisa bebaskan budak itu? Masya Allah, berat ya. Berhubungan di bulan Ramadan, di siang Ramadan, itu salah satu dosa yang besar. Oleh karena itu, Nabi SAW sebutkan, kamu punya budak tidak? Kamu bebaskan budakmu. Kata orang ini, lah Rasulullah, tidak ada saya punya budak. Ya, melangkah, diturunkan lagi sama Nabi. Qal fahal, kemudian diturunkan lagi sama Nabi, kata Rasulullah, fahal tastati antasuma syahrain mutatabi'ain. Kalau begitu, kamu bisa tidak puasa 2 bulan berturut-turut? Ya Rasulullah, kata dia, lah. Boro-boro 2 bulan ya Rasulullah, 1 bulan saya sini kebobolannya, apalagi 2 bulan, tidak bisa ya Rasulullah, tidak bisa. Terakhir kata Nabi, qal hal tajidu it'ama 60 miskin, apakah kamu punya makanan yang bisa kamu bagikan kepada 60 fakir miskin? Sama, lah, tidak ya Rasulullah, sudah habis sudah kafaronya, tidak ada lagi sisanya, sudah habis ini, 3-3-nya, cuma 3 ya. Pertama apa, kita ingatkan kembali, pertama, membebaskan budak. Kalau tidak ada, berpuasa berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh, misalnya hari ini tidak puasa, oh berarti diulang lagi dari pertama. Puasa lagi 1 bulan setengah. Besoknya tidak puasa, diulang lagi dari pertama. Berat atau tidak? Berat, makanya dia bilang, ya Rasulullah saya tidak bisa itu. Ya, 1 hari saja ini, aduh, sudah tidak tahan. Ya, makanya dia berhubungan di siang Ramadan. Nah, yang terakhir apa? Memberi makan kepada 60 fakir miskin. Dia juga tidak bisa. Kemudian disebutkan oleh sahabat Nabi SAW, sakatan Nabi, fasakatan Nabi. Lalu Nabi terdiam. Nabi berpikir, gimana caranya ini? Sudah habis nih. Tidak ada lagi hukuman. Masa mau dibebaskan orang begini? Ya. Maka kemudian Nabi SAW, fabainama nahnu ala dhalik atan nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamrun. Dalam kondisi diam, Nabi masuk rumah, keluar lagi, Nabi bawa 1 baskom isinya korma. Padahal Nabi belum tentu ada korma di rumahnya. Maksudnya ini yang keluar boleh jadi itu semua miliknya Nabi. Boleh jadi di rumah tidak ada korma atau di korma di rumahnya tinggal sedikit. Ini Nabi enggak pikir-pikir. Ketika beliau ingin bersedekah langsung sedekah. Kita kadang pikir-pikir ngambil uang misalnya uang merah, masuk lagi. Uang biru, kasih masuk lagi. Nanti cari yang abu-abu, ah ini kayak kasih masuk. Baru dimasukkan di celengan. Itu kita, ya. Terlalu pikir-pikir. Nabi kadang, mungkin boleh jadi di rumahnya Nabi, cuma itu kormanya. Atau tinggal sedikit. Tapi Nabi keluarkan untuk bantu ini orang. Dikasih keluar korma 1 baskom. Ya, dikasih keluar. Kemudian Nabi SAW bertanya. Ya, setelah dia kasih keluar korma tadi, Nabi SAW bertanya, aina sa'il, mana tadi yang bertanya? Nah, mungkin lupa nih mukanya, mukanya mungkin kurang meyakinkan. Nabi tidak tahu yang mana orangnya ini. Nah, setelah itu dia mengaku, ana ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi yang tanya wahai Rasulullah. Qal khud hadza fatasaddaq bihi. Nabi bersabda, ambil ini korma, kamu sedekahkan ini korma kepada orang-orang miskin 60 orang. Faqal rajul, orang ini masih ingin menanyakan kepada Nabi, ala afqari min ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah masih ada orang lebih miskin dari kita, dari saya dan istri saya? Dia tanya sama Nabi, tentunya Nabi ditanya seperti itu ya, ya kamu lebih tahu sendirilah, ya gitu ya. Jadi Nabi enggak jawab, kamu lebih tahu apakah ada enggak orang lebih miskin dari. Maka kemudian Nabi, orang itu mengatakan, fawallahi, dia jawab sendiri. Dia tanya kepada Nabi, tapi dia jawab sendiri. Ya Rasulullah, ada tidak orang lebih miskin dari kami? Nabi enggak jawab. Lalu dia jawab sendiri. Dia bersumpah, wallahi, demi Allah. Menunjukkan yang dia bilang ini benar. Ma baina la bataiha yuridu hartain. Ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Ya Rasulullah, tidak ada di antara 2 lembah ini keluarga yang lebih miskin daripada keluarga kami. orang miskin melakukan kesalahan. Akhirnya ya ini bikin masalah. Enggak tahu bagaimana penyelesaiannya nih. Mau dikasih sedekah untuk disedekahkan ke orang lain. Dia masih mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada orang miskin dari kami. Kepada siapa mau dibagi? Ini dibagi kepada orang miskin. Tidak ada yang lebih miskin." Berarti orang-orang tetangganya semua itu lebih kaya daripada dia. Aduh, ini kira-kira jawabannya apa ini? Kemudian Nabi SAW disebutkan di dalam hadis, fadhahikan Nabi. Nabi bukan tabassam, bukan tersenyum, tapi dhahika. Nabi tertawa. Coba. Nabi tertawa sampai gigi seri beliau kelihatan. Dia tertawa, Masya Allah. Ini lucu juga kejadiannya, jadi Nabi tertawa. Nah, setelah Nabi, kenapa Nabi tertawa? Nabi sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah Nabi SAW tertawa, kemudian Nabi SAW bersabda, at'im ahlak. Kalau begitu, kasih mie itu makanan yang kasihki kepada keluargamu sendiri. Makan mie. Ya, tidak ada yang mau dikasih. Tidak ada orang paling miskin ya. Ambil mie. Kasih mie keluargamu. Jadi ini orang melakukan pelanggaran tapi dapat hadiah. Tapi jangan kita berpikir begitu. Jangan sampai ada juga bikin strategi. Sebentar. Setelah itu mau tanya Ustaz. Nanti Ustaz kasih keringanan dan saya bisa dapat hadiah. Masya Allah. 60 bungkus. Masya Allah. Jangan berpikir seperti itu. Ini orang kasihan tidak sengaja ini. Ya, dia tidak sengaja. Akhirnya dia dapat apa? Dapat sedekah. Dan sedekah itu diberikan makan kepada siapa? Keluarganya. Jadi sekali lagi, ikhwan akhwat sekalian, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, apa yang harus dia lakukan? Membebaskan budak dan berpuasa. Membebaskan budak kalau dia tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut kalau dia tidak mampu, memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ini disebut kafarah. Apakah puasanya batal? Batal tidak? Ya batal puasanya. Masa tidak batal? Batal puasanya. Terus ya, apakah dia harus mengganti puasanya? Iya, dia ganti puasanya sekaligus bayar kafarah. Nah sekarang, kalau misalnya suami istri yang lakukan, apakah cuma suaminya saja yang bayar kafarah? Atau istrinya juga? Ayo. Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang paling kuatnya dua-duanya. Dua-duanya mengeluarkan kafarah. Jelas, dua-duanya mengeluarkan kafarah. Kecuali kalau istrinya dipaksa. Kalau dipaksa, istri tidak kena kafarah, suami saja. Kalau kau tidak mau, saya cari lagi. Tidak ada jalan lain, terpaksa. Atau istri melawan, tapi kalah. Ya kan? Dipaksa namanya ini. Apa yang terjadi? Istrinya keluarkan kafarah tidak? Tidak, karena dia dipaksa. Kalau dia ditanya, saya tidak sengaja sih. Suamiku saya yang sengaja. Ya, jelas ini ya. Baik. Jadi dilihat, kalau misalnya sama-sama melakukannya dan istrinya dalam kondisi tidak terpaksa, pendapat yang paling kuat adalah apa? Kedua-duanya membayar kafarah. Tapi kalau istrinya yang dipaksa, maka istrinya saja yang terbebas dari kafarah, suaminya bayar. Tapi kalau suami yang dipaksa, wah, tidak mungkin. Sahil suami dipaksa. Ini masuk dalam apa ini? Ya? STI. Suami-suami takut istri. Tidak mungkin ini, insya Allah. Suami jangan mau dipaksa. Masa suami dipaksa sama istri, ya? Biasanya memaksa siapa ini? Suami, ya? Suami. Ustaz, gimana kalau istrinya, suami yang dipaksa? Apakah istri yang bayar? Tidak. Saya tidak akan jawab itu. Itu mustahil, gitu ya. Baik. Iya, Ustaz, dipaksa kak. Kalau saya tidak mau dicarikan kak lagi. Itu kan dipaksa namanya. Ya, barakallahu fiik. Sekarang kita lanjut ya. Itu yang membatalkan apa? Puasa yang orang ketika lakukan, maka dia harus membayar kafarah sekaligus puasanya batal. Sekaligus puasanya batal. Ya. Sekarang saya akan bahas perkara-perkara yang dianggap membatalkan tapi sebenarnya tidak membatalkan. Sudah selesai sudah yang membatalkan puasa. Yang pertama, orang dalam kondisi junub ketika sudah lewat waktu subuh, maka ini tidak batal puasa. Misalnya gini, orang junub pada malam harinya, lalu dia sahur, makan sahur sampai azan, dia belum sempat mandi, nanti sudah azan baru dia mandi, apakah puasanya batal? Maka puasanya tidak batal, ini tidak membatalkan puasa. Jadi disebutkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya istri Rasulullah, mereka mengatakan anna Rasulullah kana yudrikuhul fajr, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati oleh waktu subuh, wa huwa junubun, dalam kondisi beliau junub, min ahlihi, dari istrinya, thumma yaktasilu wa yasum, setelah itu Nabi mandi dan melanjutkan puasanya. Jadi batal tidak puasa? Hah? Orang junub kemudian sampai datang waktu subuh dia belum sempat mandi, batal tidak puasanya? Hah? Tidak batal, kecuali kalau junubnya dan berhubungannya dengan istrinya pas azan, nah batal puasa. Dan apa tadi? Bayar kafaro lagi. Ya kan, bayar kafaro lagi. Baik, jadi tidak batal puasanya ya. Insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, mencium istrinya atau bercengkrama dengan istri, ini juga tidak batal puasa. Syukur saya enggak cerita ini pas bulan Ramadan. Agak rawan kalau dicium. Makanya bagus cerita begini di luar Ramadan, ya kan? Supaya aman. Baik. Jadi seorang suami ketika mau ke masjid dia cium istrinya di bulan Ramadan, batal tidak puasanya? Tidak. Tidak batal. Ya, dia bercengkrama dengan istrinya, batal tidak puasanya? Tidak. Tidak batal. Ya. In amina al-imna, dengan syarat tidak sampai keluar. Kalau sampai keluar, kembali kepada yang pertama tadi. Ya, batal puasanya ketika keluar. Jelas ini? Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh dua orang. Pertama tanya, "Ya Rasulullah, boleh enggak saya bercengkrama dengan istri ketika bulan Ramadan?" Rasulullah bilang enggak boleh. Ada lagi yang tanya dengan pertanyaan yang sama, Rasulullah bilang silakan. Jadi ternyata yang ketika Rasulullah bilang boleh ini orang-orang yang sudah tua. Ya. Ketika Nabi bilang enggak boleh ini masih muda ini. Nah, itu. Ya, jadi dilihat kondisinya. Kalau masih muda lebih baik tidak usah. Ya. Kalau yang sudah tua jangan biasakan. Ya kan? Karena kadang kita enggak bisa tahan akhirnya terjadi apa? Perkara yang tidak diinginkan. Baik. Jelas ya? Nah, itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Yang kedua. Kalau Nabi biasa ya, tapi Nabi mengatakan, "Amma wallahi inni la'atqakum lillahi wa akhsyakum lahu." Karena sesungguhnya saya demi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Artinya Nabi insya Allah tidak akan melakukan lebih daripada itu. Sehingga Nabi pernah melakukannya. Ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Al-iktisal wa sabbu ala ra'si litabarrud. Mandi atau menyiramkan air ke kepala supaya dingin. Itu tidak batal puasa. Misalnya orang yang kerja di panas-panas, panas sekali, haus, kalau minum batal. Apa yang dia lakukan supaya tidak batal? Dia mandi. Mandi niatnya supaya tidak haus, mandi niatnya supaya dingin, itu tidak membatalkan puasa. Dengan syarat, ketika mandi jangan menyelam sambil minum air. Nah, ini batal puasanya. Kalau misalnya dia sekedar mandi untuk mendinginkan dirinya, maka dia tidak apa? Tidak batal. Sebutkan dalam hadis, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajr wa huwa junubun min ahlihi, tsumma yaktasilu wa yasum." Jadi, yang kita sebutkan tadi, Nabi junub, kemudian beliau mandi setelah lewat subuh, menunjukkan mandi boleh. Jangan sampai ada yang beranggapan tidak boleh mandi. Ya, tidak boleh mandi. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, sebagian sahabat Nabi mengatakan, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh saya telah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji, di sebuah tempat yasubbu ala ra'sihi, beliau menyiramkan apa? Al-ma, air di atas kepalanya. Wa huwa shaimun, dalam kondisi dia puasa. Minal atsyi aw min harri, disebabkan beliau haus dan panas. Manusia, nabi juga manusia biasa, ada haus, ada panas dan lain sebagainya. Jelas ya? Dan ini tidak membatalkan puasanya nabi. Jadi nabi menyiramkan air ke kepalanya karena apa tadi? Ada dua alasan. Pertama, haus. Yang kedua, panas. Orang yang menyiramkan air ke kepalanya karena alasan haus, maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Yang penting apa tadi? Tidak memasuk ke mulutnya kemudian ditelan. Itu yang batal. Yang keempat, al-madmadah wal istinsyak min ghairi mubalaghah. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung ketika berwudu ini. Ya, min ghairi mubalaghah, dan tidak melakukannya berlebih-lebihan. Berkumur-kumur boleh atau tidak? Boleh. Ketika orang puasa boleh berkumur-kumur. Yang penting dikeluarkan lagi. Ya, demikian pula menghirup air ke hidung, dikeluarkan lagi. Jangan dihirup airnya, mau dikeluarkan, nanti tidak ada yang keluar. Ya, karena terlalu jauh. Ya, ini makanya dilarang oleh Nabi apa? Bersungguh, terlalu kelewatan. Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah kalian menghirup air ke hidung ketika berwudu, kecuali kalau kalian sedang puasa. Biasa-biasa saja menghirupnya. Jangan sampai jauh sekali, pas mau dikeluarkan, wih, mana ini airnya? Tidak ada. Terlalu jauh dia sedot ya. Jangan, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau dia tidak sampai seperti itu, maka boleh. Maka boleh. Baik. Kemudian yang kelima, ini terkhusus untuk akhwat, tapi ikhwan juga bisa. Ayyadukut to'am atau tadawukut to'am lil hajah malam yasil ilal jauf. Mencicipi makanan ketika dibutuhkan, selama makanan tadi tidak masuk ke tenggorokan. Jadi akhwat muslimah, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya ya, silahkan mencicipi makanan ketika berpuasa, tapi syaratnya tidak masuk ke tenggorokan. Jangan sampai gara-gara makanannya selalu asin terus tiap hari atau tidak ada rasanya, nanti suami pindah ke lain hati. Jadi dijaga baik-baik, jangan sampai suaminya ya benci sama kita gara-gara makanan. Ya, jadikan suami kita terpikat sama kita gara-gara makanan. Ah, ini yang bagus ini. Jelas ya? Jadi boleh mencicipi. Apa dalilnya, Ustaz? Ada dalilnya. Ucapannya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "La ba'sa ayyadhuqal hulla wasyai." Tidak mengapa seseorang mencicipi cuka atau yang lainnya, malam yadkhul halqahu, selama tidak masuk ke tenggorokannya, wahwa shaimun, walaupun dia dalam kondisi puasa. Dengan syarat apa tadi? Dibutuhkan. Ya, kalau butuh silahkan. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa dzaukut ta'am yukrahu li ghairil hajah. Mencicipi makanan kalau tidak dibutuhkan, maka itu hukumnya makruh. Kalau tidak dibutuhkan. Ya? Lakin la yuftir, akan tetapi tidak membatalkan puasa. Amma lil hajah, adapun kalau mencicipi makanan karena dibutuhkan, fahuwa kal madmadah. Ini sama dengan berkumur-kumur. Berkumur-kumur kan mencicipi air. Cuma ini mencicipi makanan. Ingat, dibutuhkan. Kalau misalnya jepa, enggak usah dicicipi. Insyaallah ditaumi rasanya. Hah? Nah, yang dicicipi misalnya apa? Ikan piapi. Ah, silakan dicicipi, boleh. Yang sampai terlalu kecut ya, atau terlalu asin dan seterusnya, boleh. Tapi yang mencicipi, khusus yang masak. Yang tidak masak, jangan. Satu keluarga yang cicipi semua. Turun semua dari lantai dua. Sudah masak makanannya, coba saya cicipi. Mulai dari bapaknya, kakeknya, ibunya, semua mencicipi. Tidak perlu. Yang mencicipi siapa? Satu orang saja. Dan mencicipi juga tidak perlu banyak-banyak. Satu sendok makan, wah. Tidak usah, sedikit saya taruh di tangan, dicicipi, ah, sudah cukup. Itu namanya hajah, kebutuhan. Ya, kalau semua mau mencicipi makanan yang tidak perlu dicicipi, dicicipi juga. Air putih, saya cicipi dulu deh. Tidak perlu seperti ini. Ya, paham ini? Nanti namanya, atau mau cicip. Ya, mencicip ya. Nah, ibu yang suka mencicipi. Jadi perhatikan, yang dicicipi kalau misalnya meragukan, oh ini diragukan, iya asin atau tidak. Seperti nasi, perlu enggak dicicipi kalau nasi? Enggak perlu dicicipi. Jadi sayur, makanan, ikan dan seterusnya silakan dicicipi. Jelas ya? Insyaallah akhwat ya, bisa ya. Syaratnya apa akhwat? Tidak ditelan. Atau syaratnya tidak masuk di tenggorokan. Dan ini bisa terjadi kalau mencicipi sedikit. Kalau mencicipi, saya bilang tadi, satu sendok makan dicicipi, itu bisa masuk gitu. Jadi kalau nyicipi sedikit, taruh di tangan, boleh. Dan itu biasa dilakukan oleh akhwat-akhwat. Insyaallah ini tidak membatalkan puasa. Baik ya. Nah, kemudian apa lagi? Berbekam. Ini berbekam ada khilaf tentang berbekam. Sebaiknya dihindari, karena ada khilaf. Berbekam, mengeluarkan darah, ya, itu membatalkan puasa atau tidak, ini ada khilaf. Di antaranya masuk dalam hukum berbekam adalah donor darah. Sebaiknya melakukannya di malam hari. Ada juga yang merinci, kalau menimbulkan loyo, batal puasa. Kalau tidak loyo, tidak batal puasa. Intinya ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi di sini disebutkan, tidak batal puasa. Tidak batal puasa. Ada hadisnya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ya, dengan jalan hadis yang sahih. Nabi bersabda, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan dibekam sama-sama batal puasanya. Sehingga terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kenapa terjadi perselisihan di antara para ulama? Karena Abdullah bin Abbas meriwayatkan, kata Abdullah bin Abbas, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Nabi pernah berbekam dalam kondisi beliau sedang puasa. Akhirnya terjadi apa tadi? Perselisihan di kalangan para ulama. Apa yang kita lakukan? Sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Dan kita lakukan berbekam kapan? Di malam hari. Ya, di malam hari. Di antara lagi yang penting mungkin yang saya sampaikan, pakai parfum, mencium parfum, sebagian orang mengatakan batal. Yang benarnya dia tidak batal. Mencium parfum, pakai, kalau perempuan pakai celak ya misalnya, ya, dan lain sebagainya, itu semua tidak membatalkan puasa. Demikian pula tidak membatalkan puasa bersiwak, menggosok gigi. Ini juga tidak membatalkan puasa, ya. Baik. Ya, inilah beberapa perkara kaitan dengan ini. Kemudian yang terakhir, masih banyak sebenarnya, ini saya pilih-pilih yang penting. Yang terakhir adalah tentang wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui, sepakat para ulama, boleh dia tidak puasa. Akan tetapi, ketika dia tidak puasa, apa yang harus dia lakukan? Ya, ini ada 5 pendapat di kalangan para ulama. Ada 5 pendapat di kalangan para ulama. Baik. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa wanita tersebut wajib mengganti puasanya dan membayar fidyah. Wanita hamil dan menyusui, walaupun dia mampu puasa, dia boleh tidak puasa. Jangan cemburu ya, ikhwan ya. Ya, ini karena kasihan. Hamil berarti anak di dalam janin butuh apa? Nutrisi. Maka wanita harus makan. Kemudian menyusui, bayi butuh nutrisi. Maka wanita butuh makan, makanannya jadi ASI, kemudian dimakan oleh bayinya. Oleh karena itu, boleh wanita yang hamil dan menyusui untuk apa? Tidak puasa. Kalau dia tidak puasa, pendapat pertama mengatakan, dia wajib mengqadha dan fidyah. 2 yang harus dia lakukan. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Pendapat yang kedua mengatakan, alaihima qada faqat, cukup dia mengqada saja, tidak perlu bayar fidyah. Tidak perlu bayar fidyah. Ini pendapat Imam Al-Auza'i dan Imam Ats-Tsauri, dan juga pendapatnya Abu Hanifah. Ya. Pendapat yang ketiga, alaihima al-it'am faqat dunal qada. Wanita tersebut cukup memberi makan kepada fakir miskin atau fidyah, dan dia tidak perlu mengqada. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Pendapatnya Ishaq ibnu Rahawai. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya, yaitu apa? Cukup? Cukup apa? Bayar fidyah tidak perlu mengqadha. Tidak perlu mengqadha. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Abdullah bin Abbas mengatakan, rakhasa lisyekhil kabir. Orang yang sudah tua diberikan keringanan. Wal ajuz al kabira, dan demikian pula wanita yang sudah jompo diberikan keringanan. Wa huma yut'imani shaum. Apa yutiqani shaum? Padahal keduanya mampu puasa. Wa yuftirani insya'a, maka boleh dia tidak puasa. Ya, wa yut'imani kulla yaumin miskina, namun setiap hari yang dia tinggalkan dia memberikan makan kepada seorang fakir miskin. Wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada' bagi dia. Tidak ada qada' bagi dia. Summa nusikha dzalika fi hadhihi al-ayah. Kemudian hukum ini dihapuskan oleh ayat faman syahida minkum falyasum. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang mendapati bulan Ramadan maka hendaklah dia puasa. Maka orang-orang yang sudah tua kalau dia mampu dia tetap wajib untuk puasa. Wa sabata li syai' kabir al-ajuz al-kabira idza kana la yutiqani as-shaum. Lalu hukum ini berlaku untuk orang yang sudah tua, laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu puasa, maka boleh dia tidak puasa dan dia membayar fidyah. Wal hubla wal murdi, wanita yang hamil dan juga menyusui, idza khafata, kalau kedua wanita tersebut khawatir dengan anaknya atau dengan dirinya, at'amata kulla yaumin miskina, maka dia boleh tidak puasa dan cukup dia memberikan makan kepada fakir miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Ini pendapat siapa? Abdullah bin Abbas. Cukup membayar fidyah. Ya, pendapat yang keempat, al-qada alal hamil wal qada wal it'am alal murdi. Ini pendapat Imam Malik. Dia mengatakan, oh, wanita yang hamil maka cukup dia mengganti puasanya. Adapun wanita yang menyusui maka dia mengganti puasa sekaligus fidyah. Ya, dibedakan. Ini pendapatnya siapa tadi? Imam Malik. Ya, dan juga sebagian pengikut Imam Syafi'i. Yang terakhir adalah pendapat yang mengatakan wanita tersebut tidak mengganti puasa, tidak juga membayar fidyah. Enak ya. Ini pendapatnya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang paling kuat dari lima pendapat ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas. Apa alasan saya? Alasannya karena Abdullah bin Abbas berpendapat seperti ini dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari pendapatnya. Tidak ada riwayat. Seandainya ada sahabat yang mengingkari pendapatnya Abdullah bin Abbas, maka tentunya riwayat itu akan sampai sama kita. Jelas? InsyaAllah selesai pembahasan kita berkaitan dengan Ramadan. Secara umum, hukum-hukum yang berkaitan Ramadan sudah cukup. Ya, dan kita jadikan itu sebagai pegangan untuk kita memasuki bulan Ramadan. Tapi ingat, ingat. Tujuan Ramadan adalah untuk menjadikan kita beriman. La'allakum tattaqun. Itu tujuannya, ingat. Bukan sekedar orang tinggalkan makan, minum, tidak berhubungan. Itu gampang. Itu kewajiban. Tapi yang paling pentingnya adalah apa? Kita jadi bertakwa. Maksudnya apa? Kalau sudah Ramadan yang kita tanya, apakah akhlak saya sudah berubah? Ya? Dulunya suka mentahdir, sekarang apakah masih begitu atau tidak? Nah, gitu. Yang kedua, apakah bacaan Quran saya sudah berubah? Dulunya malas baca Quran, sekarang rajin baca Quran. Apakah kemauan saya bersedekah sudah berubah? Dulu tidak suka bersedekah, sekarang suka bersedekah. Dan seterusnya, itu diperhatikan, karena itulah takwa. Itu takwa namanya. Jelas ya, di bulan Ramadan kita dilatih, supaya kita bisa mengalahkan hawa nafsu, sehingga kita bisa taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Di luar Ramadan itu kita amalkan. Jelas? Baik. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan. Pertanyaan pertama, mohon penjelasan bagaimana hukumnya bagi saudara kita yang puasa dan lebaran berdasarkan penetapan hisab. Apakah sah ibadah puasanya dan lebarannya atau berdosa mereka yang menjalankannya. Ya, kita tidak bicara masalah sah atau tidaknya puasa, mudah-mudahan hukumnya sah. Kita bicara masalah kemaslahatan. Bicara masalah apa? Kemaslahatan. Ya, puasa bersama dan Ramadan bersama itu perkara yang dituntut. Apa? Perkara yang dituntut. Idul Fitri bersama. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Shaumukum yauma yasumun nas." Puasanya kalian ketika manusia berpuasa semuanya. "Wa fitrukum yauma yuftirun nas." Dan Idul Fitrinya kalian ketika manusia beridul fitri. "Wa adhakum yauma tudhahun nas." Dan Idul Adhanya kalian ketika manusia beridul Adha. Nabi menginginkan adanya kebersamaan. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan dari Rasulullah. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan, kenapa pakainya ru'yah? Karena ru'yah ini lebih mengarah kepada kebersamaan. Adapun hisab, bisa saja beda pendapat. Bisa saja beda pendapat. Adapun kalau ru'yah, insya Allah satu pendapat. Karena satu orang saja yang lihat, itu sudah dianggap semuanya melihat. Itu yang kita jaga, kebersamaan. Dan seorang muslim hendaklah menjaga kebersamaan dan menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Kalau misalnya ada orang Idul Fitri, ada yang belum, kemudian di jalan baku ejek-ejek, bisa tidak terjadi pertengkaran? Bisa, ini dihindari. Ya, di dalam keluarga ada yang lebaran duluan, ada yang belum, bisa tidak terjadi percekcokan, saling mengejek dalam rumah? Bisa, ini dihindari. Oleh karena itu hendaklah seorang untuk mau mengalah, tidak mengedepankan pendapatnya, tapi lebih kepada apa? Menuju kepada persatuan dan kebersamaan. Dan kebersamaan itu indah, insyaAllah. Jelas ya, itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua pertanyaan, orang yang berpuasa akan dirindukan oleh sorga. Bagaimana dengan orang yang berpuasa jarang sholat jamaah, tetapi sholat sendiri dan kurang apa ini mengamalkan sunnah? Apakah masih dirindukan oleh sorga? Tidak tahu, tidak pernah saya dikasih tahu sama sorga. Ya gini, seorang muslim cinta kepada sunnah, dia tidak membeda-bedakan sunnah, dia amalkan semua yang dia bisa amalkan. Adapun orang yang misalnya berpuasa tapi tidak sholat, sebagian ulama mengatakan orang meninggalkan sholat kufur dia. Wah, bisa saja ini pendapat betul. Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salat, batas antara kita dengan mereka adalah sholat. Itu kalau sholat ditinggalkan. Adapun kalau meninggalkan sholat berjamaah, insyaAllah orangnya tidak sampai kufur, tapi dia berdosa karena dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan ketika dia jadi imam, saya ingin supaya ada yang gantikan saya jadi imam. Lalu saya datangi rumah-rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah, ya, lalu saya akan bakar rumahnya. Sampai seperti itu Nabi SAW. Ini menunjukkan pendapat yang paling kuat berkaitan dengan masalah sholat berjamaah, hukumnya wajib. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, warka'u ma'arroki'in, hendaklah kalian rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kalau kita rukuk bersama orang rukuk, berarti apa? Berjamaah atau sendirian? Berjamaah. Apalagi keutamaan sholat berjamaah, masya Allah, 25 kali dia sholat sendirian. Di rumah kita, di masjid kita sholat 4 rakaat. Berapa kali kita sholat di rumah supaya bisa sama dengan 4 rakaat yang kita lakukan di masjid berjamaah? Berapa kali kita sholat di rumah supaya bisa sama? Hah? 100 rakaat. Terlalu banyak. Kita sudah sholat duhur, sholat asar, 8 rakaat. Nanti bisa sama ini pahalanya, belum lagi pahala jalannya dan seterusnya. Kita sholat di rumah 200 rakaat baru bisa sama dengan 8 rakaat yang kita lakukan di masjid. Rugi atau tidak? Rugi, makanya jangan tinggalkan masjid. Ya, pergi sholat di masjid. Jadi sekali lagi, wallahu alam bisawab, dia dirindukan surga atau tidak. Yang jelas orang ini ada masalah. Ya, dan surga merindukan orang-orang yang tidak punya masalah. Ya kan? Insyaallah. Baik. Apalagi kalau dikatakan dia meninggalkan sunnah apa semua dari perkara-perkara yang tentunya kurang bagus. Sunnah sekecil apapun lakukan. Termasuk yang saya sebutkan tadi, tebarkan salam. Salah satu sunnah yang kadang kita tinggalkan. Ya kan? Baik. Pertanyaan selanjutnya. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih utama bagi seorang laki-laki mendahulukan keluarga dalam arti istri dan anak atau kedua orang tua? Kalau dia suami, orang tuanya dulu. Rasulullah bersabda ketika ditanya oleh seorang laki-laki dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya kan? Rasulullah ditanya, "Man ahakun nasi bihusni sahabati ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Orang yang paling berhak aku layani, perlakukan dengan baik. Nabi mengatakan apa? Ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian Rasulullah ditanya lagi Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Berapa kali ibu? 3 kali. Summa man, kemudian siapa ya Rasulullah? Baru bapakmu. Bapak 1, ibu 3. Kenapa ibu bisa 3? Karena ibu melakukan pengorbanan 3 perkara yang bapak tidak lakukan. Pertama, apa? Mengandung. Ada bapak yang mengandung? Tidak ada. Nah, ibu mengandung. 1 kelebihan ibu bapak enggak punya. Setelah mengandung, melahirkan. Ada bapak yang melahirkan? Enggak ada. Kalau dilahirkan banyak. Melahirkan tidak ada. Ibu punya pengorbanan ini, bapak tidak punya. Yang terakhir, menyusui. Ada bapak menyusui? Ada, kalau pakai susu formula. Kalau menyusui dalam arti yang sebenarnya, tidak, ibu yang lakukan menyusui. Itu semua butuh pengorbanan. Bapak tidak, makanya ibu disebutkan berapa kali? 3 kali. Nah, jadi disebutkan, orang tua kita adalah orang yang paling berhak kita perlakukan dengan baik. Sebelum orang lain, coba. Ketika ada pembeli datang sama kita, Masya Allah pelayanannya bagus sekali. Oh ini bagus. Pas ketika misalnya bajunya sudah dibongkar, mau dilipat, jangan nih kita lipat, nanti saya yang lipat. Dibongkar lagi, ada 10 pakaian, Masya Allah. Ternyata orangnya tidak jadi beli. Kita lipat satu-satu. Bagus sekali pelayanan kita sama orang. Tapi sama ibu, apakah kita begitu? Harusnya ibu kita layani seperti itu. Pelayanan kita kepada orang tua harus lebih besar daripada pelayanan kita kepada siapa? Orang lain. Jelas ini? Nah, sekarang, kalau misalnya seorang suami, maka ibunya itu yang dia perhatikan dulu. Setelah itu baru bapaknya, baru orang lain. Istrinya dan seterusnya. Jelas. Tapi kalau istri, suaminya dulu baru orang tuanya. Suaminya dulu baru orang tuanya. Lau kuntu amiran li ahadin antasjuda li ahadin la amartun nisa antasjuda li zaujiha. Kalau saya boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Ya kan? Dan Nabi bersabda, lihatlah bagaimana kedudukan kamu wahai para wanita terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Coba, Masya Allah. Dan Nabi bersabda, idza shallatil mar'a khamsaha, kalau ada seorang perempuan salat 5 waktu, wa shoma syahraha, dan dia puasa 1 bulan penuh, ya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya. Sudah berapa? 3. Gampang kan? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan. Wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Dakhalat jannah min haitsu min ayyi babin sya'at. Maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Perempuan masuk surga gampang. Apa yang dia lakukan? Sholat, insyaallah gampang. Apalagi puasa, bisa. Ketiga, menjaga kehormatan, kecil. Yang keempat, taat sama suami. Wah, ini yang susah. Suaminya minta ke selatan, istrinya minta ke utara, terjadi pertengkaran. Bisa tidak terjadi pertengkaran kalau istrinya taat saya sama suaminya. Jelas ya? Jadi seorang istri yang pertama dia harus taati adalah suaminya. Ya. Kemudian dalam hal memberikan bantuan berupa uang semacamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan seterusnya. Maka sekali lagi itu tadi yang kita sebutkan, itu yang diutamakan. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi kebutuhan, maka yang lebih butuh dulu dikasih. Yang lebih butuh dulu dikasih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertanyaannya masih banyak. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjamak sholat Jumat dan sholat Asar? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada mengatakan boleh. Ya, kemarin wallahu a'lam, seingat saya Syekh Rasulullah juga sebutkan boleh. Tapi pendapat yang paling kuat, ya, wallah alam sab, mengatakan tidak boleh, karena tidak adanya dalil yang menyebutkan tentang amalan Nabi pernah menjamak salat Jumat sama salat asar. Walaupun ada mengatakan salat Jumat sama dengan salat duhur, maka dikiaskan, wallah alam sab, sebaiknya tidak dilakukan dan kita salat asar di waktunya. Apakah dikosor atau tam ataupun sempurna? Wallahu alam sab. Kemudian, assalamualaikum, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di depannya ada makamnya? Gambarnya begini. Lihat tak gambarnya? Katanya gambarnya begini. Lihat tidak ini? Sudah lihat ya? Sudah tahu yang mana kuburan, mana masjid ini. Dihindari saja tempat seperti itu. Ya? Wallahu a'lam bissawab. Dihindari. Sebagian ulama mengatakan sholatnya batal. Sebagian lagi mengatakan tidak. Tapi intinya dihindari. Ulama sepakat. Minimal hukumnya makruh, minimal dihindari ya, apalagi kalau muncul keyakinan-keyakinan tertentu terhadap makam yang ada di depan kubur itu. Saya juga heran kenapa harus dikubur di masjid. Kalau orang mengatakan ini Nabi dikubur di masjid, jawabannya tidak. Nabi dikubur di mana? Di rumahnya. Kenapa Nabi dikubur di rumahnya, di kamarnya Aisyah? Karena memang sudah menjadi syariat setiap Nabi dikubur di mana dia meninggal. Nabi meninggal di pakuan Aisyah, di rumahnya, di kamarnya, maka di situ dia dikubur. Dan itu bukan di masjid, karena sekarang yang jadi kuburnya Nabi itu masih tetap rumahnya Nabi. Belum pernah ada yang beli itu rumah sampai sekarang. Masih tetap menjadi rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan masjid. Itu batasnya masjid. Ada tembok itu di pinggir-pinggirnya, itu yang batasnya masjid. Yang kuburnya Nabi itu adalah apa? Rumahnya Nabi dan bukan miliknya masjid. Jelas? Karena belum pernah masjid beli itu rumahnya Nabi sampai sekarang. Jelas ini? Nah, berarti itu gak bisa dijadikan dalil bahwa orang-orang dikubur di masjid atau di depan masjid dan seterusnya. Kubur di perkuburan kaum muslimin, para sahabat yang mulia dikubur di Baqi. Coba, dikumpulkan semua di situ. Paham ini? Nah, yang dikubur bersama Nabi siapa? Abu Bakar sama Umar, karena mereka ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap dikuburnya bukan di dalam masjid itu, tapi di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di masjid. Ya, apalagi dikhawatirkan kalau Abu Bakar dan Umar dikubur di luar, nanti orang terlalu berlebih-lebihan ya terhadap kuburnya Abu Bakar dan Umar. Wallahu a'lam bishawab. Ketiga, pertanyaan selanjutnya, apakah sirine berbuka puasa bisa diikuti atau menjadi dasar waktu berbuka puasa atau menunggu azan maghribnya daripada sirinenya? Kalau sirine itu sebagai tanda masuk maghrib, boleh dijadikan ukuran, dan harus menunggu azan. Yang sampai bunyi sirine, muadzin makan. Setengah jam dia makan. Setelah itu baru dia azan. Mati mikir di rumah. Setengah jam baru kita makan. Setengah mati kan? Jadi kalau sirine itu sebagai bukti bahwa sudah masuk maghrib, silakan. Apapun tandanya. Atau misalnya orang nelpon, tenggelam di matahari saya lihat di sini, silakan makan. Tapi belum azan, nggak apa-apa. Karena sudah dia yakin temannya melihat matahari sudah apa? Sudah tenggelam. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apabila sudah azan maghrib tidak dihidangkan makanan, bagaimana solusinya? Sholat atau makan? Saya nggak bisa gambarkan bagaimana kondisi begini nih. Masa tidak ada makanan di sekitar masjid? Atau kalau tidak, berwudu sambil minum. Selesai. Ustaz, kenapa berwudu sambil minum? Ya, adanya itu mau diapa? Saya pernah datangnya sama saya, Ustaz, bagaimana kalau kita batalkan puasa dengan berhubungan suami istri? Saya bilang, macam-macam juga kalau itu pertanyaannya. Nggak usah lah, nantilah gampang malam hari. Kalau maghribnya jangan. Nah, gimana caranya mau sholat maghrib lagi apa gitu ya? Ini pertanyaan yang neko-neko. Jadi ini pertanyaan, kaitannya apa yang harus dia lakukan? Sholat atau makan? Ya tentunya makan. Atau minum? Ya minumnya gampang, berwudu. Kalau nggak ada air, tayamum, apakah pasirnya dimakan? Tidak, insya Allah masa tidak ada makanan ya. Kita bukan tinggal di gunung yang terpencil, kita bukan orang planet ya. Kita tinggal di tempat yang insya Allah untuk dapat makanan mudah. Ya, baik. Yang penting jangan di depan masjid kasih begini tangannya ke atas. Tidak usah, kita cukup ke situ, masjid. Dan apalagi di bulan Ramadan ya, masjid-masjid itu kasih berbuka. Hampir susah kita cari masjid yang di situ tidak ada apa? Berbuka bersama. Masya Allah bisa di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nanti terjadi baru bisa ditanyakan lagi nanti, insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, jika pagi sudah sarapan, lalu siang tak ada makan siang, boleh niat puasa? Puasa sunnah, pagi sudah makan ini, kemudian siang tidak ada makanan, boleh puasa sunnah? Sekalian saja, pagi makan, siang makan, sore tidak ada makanan, bolehkah puasa sunnah? Sama jawabannya tadi, ya? Puasa sepotong katanya. Saya nggak tahu kenapa pertanyaan aneh-aneh ini hari ya. Kemudian selanjutnya, seorang suami ingin menambah istrinya. Waduh. Dengan alasan sunnah, tapi sang istri melarang dengan alasan si suami kayaknya ingin menuruti hawa nafsunya. Jadi Ustaz, bolehkah sang istri meminta cerai? Jangan cerai. Lanjutkan saja. SBY saja bilang lanjutkan. Ya? Enggak usah cerai. Insyaallah bisa diselesaikan masalah begini, ya? Dan suami juga jangan memaksakan diri. Jangan sampai mau dua hilang dua-dua. Nah, lebih parah lagi tuh. Ya kan? Jadi syukur yang ada, insyaallah disyukur yang ada, ya. La in syakartum lazidannakum. Kalau kau bersyukur, Allah akan tambah. Nikmatnya ditambah, bukan istrinya. Insyaallah ya. Nikmatnya ditambah. Enggak usah cerai ya, istrinya jangan gampang minta cerai. Belum tentu kalau kita cerai, kita dapat suami yang lebih bagus daripada suami kita yang pertama. Satu. Yang kedua, belum tentu ada yang melamar kita. Ya betul ini, betul. Ya bersyukurlah dengan apa yang ada. Intinya sekarang disyukuri. Adapun masalah yang seperti ini, suaminya mau menikah lagi, dia bilang mau mengamalkan sunnah, sang istri mengatakan tidak, kamu mengikuti hawa nafsu, dibicarakan pelan-pelan insyaallah. Rekreasilah supaya tidak jenuh ya, rekreasi. Nah, nanti setelah itu ya terserah Anda. Intinya jangan cerai. Cerai enggak bagus. Apa? Karena cerai bukan solusi. Cerai bukan solusi. Baik. Selanjutnya pertanyaan, seorang suami, seorang wanita yang sudah mempunyai beberapa anak, tapi waktu hamil dan menyusui tidak tahu hukum membayar kafarah puasa. Jadi bagaimana caranya wanita tersebut membayarnya, sedangkan kejadian tersebut sudah lama. Kalau dia masih ingat, bayar kafarahnya. Kapan saya dia ingat, insya Allah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang dia mampu memikulnya. Bolehkah membayar fidyah di luar bulan Ramadan? Boleh. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan boleh. Yang tidak boleh membayar fidyah belum sampai puasa. Misalnya ini belum puasa. Bulan apa ini? Syaban. Saya tidak mau puasa Ramadan, saya bayar fidyah memang sekarang. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh membayar utang puasa di bulan Ramadan. Tahu tidak membayar utang puasa di bulan Ramadan? Ayo. Maksudnya ini? Ya, membayar utang puasa di bulan Ramadan boleh atau tidak? Tidak boleh. Gimana caranya membayar utang puasa di bulan Ramadan? Dia harus puasa Ramadan. Jadi didobel. Jadi setelah bulan Ramadan tidak ada hutang. Dia dobel niat. Puasa Ramadan sekaligus membayar puasa. Ini tidak boleh. Ya, jadi dibayarnya di mana? Di luar bulan Ramadan. Jelas ya? Baik. Jadi orang boleh membayar fidyah di luar Ramadan. Kemudian seperti yang dilakukan oleh siapa? Anas bin Malik, selesai Ramadan, dia bayar langsung 30 hari. Jadi fidyah bisa dibayar sedikit-sedikit, satu hari, dan bisa langsung 30 hari. Kemudian yang kedua, mohon penjelasannya bagaimana cara membayar fidyah, bolehkah dengan uang tunai? Wallahu'alam bishawab, tidak ada dalil yang menunjukkan uang tunai. Yang boleh ada dua pendapat ulama. Yang pertama makanan jadi, dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedua makanan mentah. Makanan mentah ini setengah sok, atau dua mut. Sekitar 2 liter. Lebih bagus lagi kalau ada lauk pauknya dikasihkan mentah. Ya, ini ada dua pendapat masalah ini. Ustaz-ustaz kita juga beda pendapat dalam masalah itu. Mana yang lebih kuat? Intinya dua cara itu yang dilakukan. Adapun uang tidak ada dalil sama sekali, maka ini kita hindari karena tidak adanya dalil. Baik, selanjutnya. Sebagian ikhwan menuntut ilmu taklid kepada ustaznya. Jangan. Enggak boleh taklid. Ya? Sampai-sampai tidak mau mengambil ilmu dari ustadz-ustadz Oja misalnya, dan tidak mau membaca kitab-kitab dan sampai-sampai kalau bukan dari kelompoknya tidak mau memberi salam. Tolong bimbingannya Ustaz, karena saya baru hijrah dan baru mengenal sunnah. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Apa yang kalian tahu benar, amalkan, dan tidak usah peduli dengan urusannya orang lain. Ya, kita saja amalkan apa yang kita tahu. Kalau kita tahu benar, lakukan yang benar itu. Pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Dan jangan taklid. Sekali lagi, jangan apa? Taklid. Nah, ketika misalnya ada seseorang tidak mau belajar kepada orang lain, ini tidak bisa langsung diklaim bahwa orang itu berarti taklid. Tidak, tidak harus. Mungkin dia punya ilmu yang kita tidak punya. Itu aja, kita husnudzon kepada orang. Jelas ya, kita husnudzon kepada orang. Tapi jangan paksakan diri kita mengikuti orang lain tanpa kita tahu kenapa dia begitu. Kenapa kamu begitu? Karena ustaz saya begini. Nah, itu taklid namanya. Itu ciri-ciri taklid. Tidak boleh. Kalau Anda tidak mengetahui apa yang Anda amalkan, tidak usah diamalkan. Tapi kalau Anda paham atau amalkan, pertahankan. Walaupun orang bilang apa, silakan. Intinya, urus diri sendiri. Karena itu urusan kita nanti dengan Allah. Jadi sekarang intinya, kita memperhatikan kewajiban kita sudah kita tunaikan atau belum. Tidak usah peduli kewajibannya orang dia tunaikan atau tidak. Yang penting kewajiban kita sudah tunaikan, sudah cukup insya Allah. Bagi yang baru hijrah, jangan terlalu masuk ke dalam masalah-masalah perselisihan. Karena itu akan membuat kita bingung. Pelajari saja apa-apa yang kita butuhkan insya Allah. Jelas ini? Dan tidak usah peduli sama orang lain yang mungkin ilmu kita belum sampai di situ. Dan kita berharap kepada Allah, suatu saat Allah juga bisa mengajarkan kepada kita ilmu seperti yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Wallahu a'lam. Kemudian, apakah puasa yang belum diqadha 2 tahun yang lalu masih bisa dilaksanakan? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sudah tidak bisa karena batasnya Syaban. Pendapat yang kedua mengatakan bisa. Ya, karena Aisyah pernah mengganti puasanya di bulan Syaban. Wallahu a'lam bishawab, nanti saja. Bisa atau tidak, insyaallah ada pahalanya, ya. Kemudian, apakah mencicipi makanan sambil berdiri juga ada larangannya? Tidak ada larangannya, ya. Mencicipi makanan sambil berdiri diperbolehkan, tapi yang afdol adalah duduk, itu lebih sopan. Walaupun tidak harus, ya, sambil berdiri juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah selesai semua pertanyaan. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjutkan lagi di ba'da maghrib pembahasan kitab Ushulus Sunnah di masjid apa namanya? Masjid apa namanya itu? Urorejo. Masjid